Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Maskuro. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidin la yumiddin. Pemirsa serta para ikhwan dari komunitas KPPS yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini di malam Jumat ya, kajian atau daurah idaman, yaitu ilmu-ilmu dasar keislaman bagi para ikhwan-ikhwan yang pemula mengenal agama yang mulia ini. Tentu banyak sekali perkara-perkara yang perlu dipelajari dan diketahui oleh kita agar kita dapat menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dalam semester pertama ya hampir 4 bulan lebih kita membahas kitab Usul Iman fi Daul Kitab As-Sunnah yang disusun oleh bagian keilmian akademik dari Mujamma Malik Fahad, pencetak Al-Qur'an Al-Karim di Madinah Munawwarah. Sengaja mereka mensajikan perkara-perkara terpenting dari akidah-akidah secara mudah dan ringkas dalam pembahasan tersebut. Sebagian besar secara umum pembahasan akidah telah dibahas, walaupun rincian-rincian dan cabang-cabangnya masih banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita sajikan, kita jelaskan dan kita pelajari bersama dapat kita pahami dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberi kemudahan oleh SWT untuk mengambil manfaat dari apa yang telah kita dapatkan ilmunya. Di dalam kehidupan ini ada dua pokok penting ini yang harus kita ketahui, yaitu permasalahan fiqhul iman wa fiqh al-ibadah, atau mengenai hal yang berkaitan dengan keyakinan, kemudian perkara yang berkaitan dengan amalia keseharian kita, yaitu fikih. Ya, dalam istilah sebagian ulama menyebutnya fiqhul akbar wa fiqhul al-asghar. Dimaksud fiqhul akbar oleh sebagian ulama yaitu adalah fikih yang berkenaan dengan akidah, keyakinan, keimanan kita dalam berbagai persoalan dalam agama ini. Kemudian fiqhul asghar adalah fiqhul ahkam, yaitu fikih yang berkenaan dengan hukum-hukum berbagai persoalan dalam kehidupan kita ini. Sebagian ulama juga membagi ilmu itu ada dua, yaitu ma'rifat. Ma'rifatullah, mengenal Allah, apa yang hak bagi Allah SWT, perkara-perkara yang wajib kita imani dari bagian keimanan kepada Allah SWT. Kemudian perkara kewajiban, perintah, yaitu ma'rifat amrillah, mengenal perintah-perintah Allah SWT. Oleh sebab itu para ulama seperti Syaikhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Rajab dalam kitab beliau Ibnu Rajab namanya Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf menjelaskan tingkatan ulama itu arifun billah wa arifun bi amrillah, mengenal Allah dan mengenal perintah-perintah Allah. Ada orang yang arif billah, berarti dia tidak, orang yang ada yang tinggi mungkin memahami persoalan-persoalan keakidahan, tidak masih permasalahan tentang hukum. Ini di antara perkara yang betul, yang inti sebetulnya untuk dipelajari seorang muslim mengenai perkara-perkara yang hukum yang berkaitan dengan keyakinan yang harus diyakini oleh dia, serta juga mengetahui perkara-perkara yang akan merusak keyakinannya untuk dihindari. Demikian pula mengenal perkara-perkara apa yang diwajibkan Allah, hak Allah kepada kita dari berbagai ibadah berkaitan dengan ibadah ubudiyah kita kepada Allah SWT. Ubudiyah kita kepada Allah ada merupakan hak Allah, yaitu ibadah. Ada ubudiyah yang dibentuk menjalankan perintah-perintah Allah dalam muamalah dengan manusia ataupun lingkungan dan makhluk selain kita. Banyak sekali sebenarnya kaitan hubungan ini yang telah diatur dalam Islam. Bagaimana hubungan kita dengan malaikat, hubungan kita dengan jin, hubungan kita dengan syaitan. Ya. Jelaskan apa sikap yang harus kita ambil daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian juga perkara-perkara berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan hari akhir. Jadi Oleh sebab itu di dalam kehidupan ini ada dua bahasan pokok ini yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu fiqhul al-i'tiqad, fikih keyakinan, wa fiqhul ahkam, fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum. Baik, kemudian Jawab Malik Fahad juga menyediakan bagi kaum muslimin mencetak dan bagi yang secara garis yaitu al-fiqhul muyassar, itu pembahasan fikih yang mudah, video Alkitab Sunnah tetap berdasar Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini pembahasan keutamaan dan keistimewaan kitab ini akan dijelaskan dari mukadimah ini sebagai pengantar, nanti akan kita bahas berapa penjelasan-penjelasan di awal kitab ini. Ada hal yang memotivasi kita untuk membahas kitab ini juga, membahas masalah fikih ini. Karena mulai di dalam medan dakwah, mulai ada timbul suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan telah diperingatkan oleh ulama tentang bahaya ini, dan umat telah merasakan pahit getirnya bahaya ini, yaitu taklid terhadap satu madhab atau ta'asub dengan satu madhab. Nah, sekarang mulai ada muncul, ini perlu dilihat oleh sebagian ikhwan dan perlu waspadai dengan cara belajar fikih. Jadi mereka berujar begini, para ulama menganjurkan secara umum untuk belajar fikih itu secara madhab terlebih dahulu. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa pendekatan dalam dakwah itu dipakai pendekatan madhab fikih. Ini menurut mereka begitu. Tetapi kalau kita renungkan, kita teliti, perkara ini juga adalah hal-hal yang justru itu yang akan menyulitkan perjalanan dakwah. Jika tinjau dari segi fikih, karena kita akan banyak menemukan dari istihad-istihad fuqaha madzhab ini, khususnya yang mutaakhirin, ya, dari atba, ya, para imam madzhab tersebut, banyak sekali istihad-istihad mereka yang perlu disesuaikan dengan sunnah. Perlu disesuaikan dengan sunnah. Nah, ada sekarang ini, dalam pelajari fikih, yaitu mulai muncul lagi kepanatikan dan ta'asub pada madhab. Dengan pola yang sangat sangat halus, yaitu ketika mereka memaparkan sebuah persoalan, pokoknya yang lagi-lagi ngetren sekarang adalah belajar madhab Syafi'i, umpamanya. Belajar madhab sah-sah saja oleh para ulama kita, tidak dilarang. Para ulama kita boleh bermadhab. Jadi yang dilarang itu adalah ta'asub fanatik terhadap pendapat imam para fuqaha. Jadi yang lebih ditonjolkan pendapat para fuqaha lebih daripada pandangan para salafus soleh ataupun Al-Quran dan Sunnah, apalagi demikian. Karena semua para tokoh-tokoh dari madhab itu, baik dari mulai dari madhab yang terkenal, yang tersebar, itu ada empat. Walaupun madhab fikihiyah itu, dalam fikih itu sebetulnya banyak sekali madhab secara umum. Ada madhab al-hadis. Itu madhab al-hadis, mereka adalah mengambil fikih-fikih mereka langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi belajar hadis, apa kandungan hadis tersebut. Itu namanya fikul hadis. Nah, fikul hadis ini, ada beberapa kitab di sini yang menjelaskan. Seperti Bulughul Maram, itu adalah kumpulan hadis-hadis ahkam. Ya, sebenarnya juga sebagian ulama menyusun kitabnya Ayatul Ahkam. Itu adalah ayat yang berkaitan hukum-hukum. Ayatul Ahkam, Imam Syafi'i juga punya, dan beberapa ulama-ulama lain, Al-Jastas dan lain para ulama juga punya Ayatul Ahkam. Kemudian juga dalam hadis ada namanya Bulughul Maram, umpamanya, itu mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum. Ya. Yang dikumpulkan oleh Munhajar Asqalani, kemudian disyarah dalam Sublus Salam oleh As-Sana'ani. Kemudian ada ulama-ulama lain yang menyusun juga hadis-hadis yang dengan fokusnya kepada pembahasan fikih. Ya, fokusnya lebih maksudnya pada pembahasan ahkam gitu. Seperti umpamanya kitab Umdatul Ahkam, ya, atau Umdatul Fiqh, atau Al-Muharrar, ya. Nah, itu disusun oleh para ulama dengan tabwib atau susunan hadis dengan sunan fikih, pembahasan fikih. Demikian juga fikul hadis dari fuqaha atau fikul hadis ini, fikih hadis ulama yang seperti para ulama muhadisin semuanya, Al-Bukhari, Muslim, ya, Imam Abu Daud, kemudian Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan seterusnya para ulama-ulama, para umumnya mereka mengambil disebut dengan fikul hadis. Jadi, atau fikus sunnah, ya. Jadi mereka dalil dulu, baru dari situ mengambil hukum-hukum. kalau sistem fuqaha mazhab, mereka masail-masail yang mereka bahas lalu mencarikan dalilnya. Nah, itu masail-masail mencarikan dalil. Nah, hari ini muncul suatu fenomena mengkaji mazhab tetapi mereka tidak mendalilkan untuk mazhab-mazhab tersebut dan tidak berupaya meluruskan hal-hal yang kurang tepat dengan sunnah. Tapi malah secara harus menyiring orang untuk memilih pendapat mazhab daripada pandangan apa yang dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya. Memang setiap fuqaha mungkin akan ada dalil, tapi kan perlu ditinjau dalilnya, apakah hadis sahih atau tidak, apakah tepat dari cara pendalilannya. Ya. Ini yang membuat di antara keinginan kita membuka pembahasan fikih ini secara gampang dan mudah dari kitab Tul Muyassar ini. Jadi ada fenomena muncul seperti itu. Jadi akhir-akhir ini yang mulai muncul itu masalah umumnya talafus dunia, kemudian juga masalah mentalkin mayat setelah dikuburkan, ya itu beberapa pembahasan-pembahasan yang saya tidak mengikuti seluruh pembahasan orang ini, tetapi saya mulai melihat dari cara dia menyampaikan dan dia mengutip pendapat-pendapat ulama, tidak menyebutkan komentar ulama terhadap pendapat-pendapat yang lainnya dan tidak menjelaskan secara mana dalil yang kuat gitu. Jadi dia mengaparkan ini fuqaha, kemudian malah mencendung untuk lebih menguatkan pendapat fuqaha tertentu, ahli fikih tertentu, yang akhirnya nanti akan bermuara masuk kepada pendapat mazhab tertentu. Jadi belajar mazhab tidak dilarang, bermazhab pun tidak dilarang para ulama. Yang dilarang itu adalah lebih mendahulukan dan bahkan berupaya memelintir ayat dan hadis demi untuk mencocokkan dengan pendapat fuqaha. Ini banyak kejadian. Bagi orang-orang yang kita maksud di sini, orang yang taklid dan muta'assib. Ini yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, pembahasan yang selamat bagi orang-orang untuk menyampaikan pembahasan fiqhul ahkam ini akan lebih aman sebetulnya dari melalui hadis-hadis baru diambil masailnya, ya, agar dari situ bahwa menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar pengambilan hukum. Walaupun nanti pendalilan fuqaha juga berdasarkan Al-Quran Sunnah, tetapi kadang-kadang fuqaha yang kita maksudnya fuqaha mutaakhirin khususnya, yang mana banyak sekali istiadat mereka, pendapat-pendapat mereka yang menyisi mazhab para ulama salaf sendiri, bahkan imam mazhabnya sendiri. Ya, bahkan imam mazhabnya sendiri, ini yang kita maksud, ya, pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang bergantung pada hadis dhaif atau pendapat-pendapat yang tidak punya dalil sama sekali, tapi semata-mata ijtihad dan qiyas yang tidak memenuhi syarat-syarat qiyas selainnya. Jadi kita di sini tidak menyalahkan membahas para ulama-ulama, kita belajar juga para ulama-ulama melalui mereka yang mengajarkan fikih mazhab, tapi mereka sudah menjali dalil-dalil itu dan membandingkan dalil-dalil para fuqaha itu. Jadi kalau hanya sekedar membahas muatan fikih dan tidak menyebutkan dalil-dalilnya dan membahasnya secara dalil-dalil, ini rentan. Sebagaimana yang telah dialami kaum muslimin, ta'assub kepada pemahaman mazhab tertentu. Ini yang menyebabkan kaum muslimin di beberapa satu abad yang lalu, ya, seperti terjadi di sebelum bagaimana munculnya kekuasaan Ibnu Saud di Arabia, ya, yang akhirnya mampu menjadikan kaum muslimin bersatu dengan satu imam di salat lima waktu dan haji dan terus macamnya. Yang mana sebelumnya di Ka'bah itu, ya, masih tahun abad ke-4 Hijriah, di 300-an lebih sedikit, 1300 lebih sedikit, itu masih disaksikan, maka masih ada bukti fotonya di media sosial bisa didapatkan, bagaimana masing-masing mazhab itu mengambil sisi dari Ka'bah itu untuk jamaah sendiri. Jadi sholat itu berpencar-pencar. Di mazhab Maliki sholat dengan ulama Malikinya, orang mazhab Ambali demikian pula, Syafi'i demikian pula. Jadi tidak kekompakan satu kumpulan itu enggak ada. Ini yang perlu diingatkan oleh umat, oleh para ulama, dalam pola penyampaian fikih yang membuat orang ta'assub dengan suatu pendapat. Nah, ini perlu. Maka para ulama kita ketika memperoleh pendapat, perbedaan pendapat itu yang betul-betul wajih, yang benar berdasarkan dalil, atau berdasarkan dalil yang mujmal, misalnya berijtihad, itu tidak, ini yang kita maksud. Tidak semua pendapat ulama, berbeda pendapat itu artinya lemah. Kadang-kadang ada, cuman ada derajat, perbedaan pendapat itu pasti ada derajatnya itu. Ini perselisihan yang memang suka kuat. Dia perselisihan do'if sekali. Wajul ikhtilafnya lemah sekali. Nah, ini yang kita maksud adalah wajul ikhtilaf yang sangat sudah jelas-jelas bagi orang yang mungkin sederhana saja dalam belajar ilmu, sudah mengetahui bahwa pendapat itu sangat menyelisih sunnah. Sementara di dalam penyampaian ajar pembahasannya tentang suatu permasalahan, pemainnya, dia malah seakan-akan lebih mendukung pendapat yang jelas-jelas pendapat yang sangat do'if dan menjauhi praktis amalan para sahabat maupun petunjuk dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu kembali kita kembalikan umat ini untuk lebih bersatu di atas sunnah ini, ya, bahwa semua pendapat Imam Malik itu berhak untuk diambil bila berdasarkan dalil. Maka oleh sebab itu Imam Malik memberikan kaidah kulun yakhadhu min qawli wa yurad ila Rasulullah SAW. Setiap orang berhak untuk diambil pendapatnya dan ditolak kecuali Rasulullah SAW. Ya, dan dalam ungkapan para ulama juga al-haqqu la yu'rafu birijal. Jadi kebenaran bukan diukur di atas seseorang berdasarkan pendapat seseorang, tapi arijal yu'rafu bil haqq. Tetapi seseorang itu dinilai dengan kebenaran Al-Qur'an. Bukan dia menjadi hakim dari Al-Qur'an. Dan peringatan dan yang kita masuk di sini juga adalah ta'asub bentuk-bentuk gambaran ta'asub kepada fikih pendapat fuqaha itu adalah yaitu mengambil ar-rukhas, tatabu' ar-rukhas. Selama dibolehkan ada pendapat yang membolehkan, mereka lebih condong pendapat itu karena sesuai, bukan karena dalil, tapi karena lebih sesuai dengan hawa nafsunya atau karena itu ada pendapat mazhabnya, ya bukan karena dalil dia. Ya, nah, ini yang ditazir oleh ulama. Tapi kalau ada orang mengamalkan sebuah pendapat menyelisih sunnah dan dia tidak atas ijtihad dan keyakinan, itu tidak dibid'ahkan. Tetapi yang dibid'ahkan para ulama adalah lebih condong dan mendasar untuk dia mengikuti hawa nafsunya. Bukan dasar karena berdasarkan ilmunya yang sampai di situ. Tapi karena hawa nafsunya, karena ingin mempopulerkan madhabnya, dan ingin lebih mendukung madhabnya, atau lebih mendukung amaliyah-amaliyah yang menurut madhabnya. Ya, maka ulama seperti Ibrahim At-Taimi menyebutkan, ya, man tatabba' rukhas ulama tazandak. Ya, barang siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang mudah-mudah dari pendapat para ulama, dia akan menjadi orang zindik. Ibrahim Adham juga pernah menyebutkan dalam suatu ungkapannya, man tatabba' rukhas ulama faqad jama' syarakullah. Orang yang kerja mencari pendapat-pendapat yang gampang-gampang daripada pandangan fatwa-fatwa ijtihad para ulama, maka sungguh dia telah mengumpulkan semua hal yang buruk. Jadi ibarat dia tong sampah, ya, yang mengumpulkan pendapat-pendapat yang ringan-ringan. Nah, ini model ini mulai kajian-kajian fikih yang tidak sama sekali mengikuti manhaj para ulama. Ulama dalam mengkaji fikih perbedaan-perbedaan mereka cari tarjihnya. Mereka cari tarjih, mereka cari dalilnya, mana yang lebih tepat. Begitu dijelaskan kepada umat, itu yang disajikan. Ya, di mana-mana urusan-urusan dunia pun demikian. Ketika kita menjelaskan sebuah kualitas makanan, kualitas sebuah pakaian, kualitas sebuah produk, pasti kita katakan ini produknya ini, merek ini, barang ini. Atau obat banyak, pasti disebutkan, oh ini yang lebih unggulnya begini. Tapi ada sekarang ini model orang menyampaikan pembahasan fikih dilempar pendapat begitu saja, itu tanpa ada membahas dalil mana yang lebih condong kepada sunnah, dan bahkan kadang-kadang lebih mencondongkan kepada pendapat yang menyisih sunnah. Ini yang berbahaya. Ini yang saya maksud. Ya, yang mulai tampak, mulai muncul di dalam ranah dakwah sekarang ini, ya, nah perlu diwaspadai hal seperti ini. Di antara kita perlu mendidik umat di atas Al-Quran dan Sunnah dan sebagai pemahaman salafus saleh, kita berusaha ke arah situ, bukan lebih mendahulukan mengambil pendapat karena itu adalah pendapat imam madhab kita atau bukannya, ya, bukan demikian. Baik, apalagi jelas-jelas suatu pendapat itu menyelisih sunnah secara nyata, lalu dibela dengan mati-matian dan segala macam. Ini sangat dicela oleh semua ulama. Ini yang dipermasalahkan para ulama. Ini yang telah membuat umat ini menjadi lemah ketika fanatik kepada dan ta'asub kepada pendapat para fuqaha yang ya, tentu yang dimaksud adalah pendapat-pendapat yang menyisihi dalil. Demikian. Baik. itu sedikit mukadimahnya. Kita akan bacakan pertama kitab ini diberi mukadimah oleh Menteri Agama Saudi Arabia itu Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Sheikh. Ya, beliau menyebutkan di sini setelah itu alhamdulillah, lalu beliau menyebutkan tentang keagungan fikih memahami agama ini. Ya, fikih dalam agama ini ada dua, fikih agama secara umum atau fikih masuk fikih ahkam di sini. Ya, fikih al-fiqhu fal-fiqhu fi din wal-basaru bi ahkami syara' min ajli maqasid wa amsal ghayat. Kata beliau, memahami agama ini, mengetahui hukum-hukum agama atau fikih, ya, memiliki wal-basaru, memahami, ya, memiliki ilmu yang pandangan yang luas tentang hukum syariat ini, min ajli maqasid, itu adalah tujuan yang sangat agung dan harapan yang sangat penting, ajal agung, dan amsal itu artinya adalah yang sangat harapan yang sangat besar, itu amsal yang sangat benar tinggi nilainya, yang sangat dianjurkan adalah suatu perkara yang sangat penting untuk dilakukan. Kesimpulan min ajal maqasid adalah tujuan yang sangat agung, wa amsal ghayat, dan tujuan yang paling terbaik. Kemudian beliau menjelaskan betapa banyaknya dalil-dalil, ya, yang menyuruh kita untuk belajar memahami agama ini. Wa ma da'watu syari' fi kasrati katsirah, kata beliau, min nususihi tsabitah ila tatallub al-fiqh wa tamahhur bihi dirayatan wa tadabburan. Jadi betapa banyaknya dalil-dalil syariat, dalil agama yang menyuruh kita untuk belajar, ya, hukum-hukum ini. Ya. Baik diraya wa tadabburan, ya, penelitian maupun pengkajian dan juga cara perenungan. Illa khairu, ya, tidak ada hal itu kecuali khairu unwanin ala ma li hadzal matlab, adalah sebaik-baik alamat, ya, sebaik-baik hal yang menunjukkan tentang betapa besarnya tuntutan ini, min sya'nin fidinillah. Jadi adalah menunjukkan betapa agungnya urusan ini dalam agama Allah. Kemudian beliau menyebutkan, cukuplah bagimu min hadza annahu ja'ala miqdaratil khair, di mana cukup bagimu sebuah hadis yang menjelaskan tentang keagungan memahami agama ini adalah Allah jadikan, ya, bentuk ciri Allah menginginkan seseorang itu kebaikan, dia Allah jadikan orang itu paham dengan agamanya. Ini dan motivasi sebetulnya untuk belajar memahami hukum agama ini. Nah, ini juga yang kita sedikit kita sampaikan kepada teman-teman kita yang baru berhijrah, yang baru belajar agama. Kadang-kadang banyak lebih sukanya apa? Kajian-kajian tematik. Ya, kajian-kajian yang sifatnya dalam bahasa saya itu adalah bahasa cepat saji. Ya, dipaparkan semua permasalahan dulu, keluar dari pengajian tidak bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Karena begitu, kalau tabligh akbar pasti membahasnya luas, dalilnya banyak, kemudian tidak fokus, kan gitu. Maka ini yang harus langkah-langkah dan untuk ilmu yang benar. Ya, nilai saja dulu yang dasar-dasar, yang pokok-pokok, terus berlanjut kepada yang berikutnya dan begitu. Beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, si mayyurilahu bi khairin fakufid, ini dalil menunjukkan bahwa barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Tentu ini adalah motivasi untuk belajar agama ini. Ya. Karena itulah kata beliau, an laysa yastawi 'abdun asyahul jahl wa adallahul hawa, maka tidaklah sama orang yang telah dibutakan, yang telah dibutakan oleh kebodohan dan disesatkan oleh hawa nafsunya, ya, an yabluga ghayatahu, ya, dari menyampai mengharapkan tujuannya. Wa yatakhabbatu fi tariqi, dia adalah bingung, ya, di dalam menempuh dalam perjalanannya. Dan tidak layakadu yatahajja, ya, tidak mungkin untuk mendapatkan petunjuk ma'abdin, berbeda dengan orang yang Allah berikan cahaya pandangannya. Istanarat basiratu. Fa wa ya'budu rabba, dan dia beribadah kepada Rabb-nya ala hudan minhu wa nurin. Masih mana juga disebutkan salah satu perkataan Imam Syafi'i tentang definisi takwa, anta budallaha ala nurin minallah. Bahwa engkau beribadah kepada Allah harus berdasarkan ilmu, Jadi ada orang yang beribadah, kebanyakan masyarakat hanya lihat-lihat kebiasaan masyarakat demikian-demikian, tanpa mengetahui dasar dan pedomannya suatu amalan tersebut. Jadi karena contoh menyontoh saja, kebiasaan yang terlihat mengalir di tengah masyarakat itu saja yang dilakukan, tanpa mau mengerti apa dasarnya yang untuk melakukan sebuah ibadah dan perbuatan tersebut. Maka orang yang ini berbeda dengan orang yang Allah beri cahaya pandangannya, keilmuan, diberi Allah ilmu, maka dia beribadah kepada Rabbnya di atas petunjuk dan cahaya dari Rabbnya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuna alladziina la ya'lamu, ya qul hal yastawi alladziina ya'lamuna alladziina la ya'lamu. Katakan hai Muhammad, itu tuh ini Allah menyuruh Rasulullah untuk bertanya kepada umatnya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang mengetahui dengan orang yang tidak berilmu itu pasti tidak sama. Tidak akan sama nilai ibadahnya, nilai keyakinan, kekuatan imannya, kedudukan di sisi Allah, kedudukan di dalam surga, perkara hidupnya di dunia ini, ya mulai akhlaknya, ibadahnya sangat berbeda. Sangat akan berbeda orang yang berilmu itu. Ya, sangat akan berbeda dalam berbagai sisi. Ya. Sekaligus ayat ini sebetulnya banyak sekali sebetulnya faedah-faedah yang sangat agung sebetulnya pernah kita bahas dalam sebuah tulisan, yaitu titian menuntut ilmu yang bisa dilihat di website dzikr.com. Ayat ini Allah menegaskan, padahal jawabannya sudah sangat jelas bagi kita semua sebenarnya. Ketika Allah bertanya, katakan yang Muhammad, apakah sama orang yang berilmu orang yang tidak? Tentu jawab pasti tidak. Tapi kenapa Allah membuat untuk menyatakan sebuah kebenaran ini dengan memulai dengan pertanyaan? Karena padahal jawabannya sudah jelas. Ini menunjukkan betapa manusia tahu sesuatu yang penting, sesuatu yang benar, tapi dia tidak melakukannya. Tahu dia pasti jawabannya tidak sama lah orang berilmu tidak berilmu. Nah, tentu kalau dia tahu tidak sama, tentu jawabannya tidak kesama, berarti tidak samanya dari siapanya. Ya orang yang berilmu pasti lebih mulia, lebih baik daripada orang berilmu. Tentu seseorang tadi secara tidak langsung berbicara kepada dirinya, saya ini di posisi mana nih? Orang berilmu atau tidak berilmu? Kalau pada posisi yang tidak berilmu, berarti saya harus belajar. Nah, begitu. Kemudian juga ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu, orang yang belajar, dalam itu mencari orang berilmu. Kita ada sama, bukan belajar kepada siapa saja, maunya. Bukan kepada siapa saja, sembarangan belajar, tidak. Tapi cari orang berilmu, tidak sama. Orang yang ilmunya lebih dalam, orang yang lebih tinggi tidak akan sama. Maka cari orang berilmu. Jadi sini motivasi untuk belajar ilmu, motivasi untuk belajar kepada ahli ilmu, kepada ulama. Kemudian juga sekaligus adalah motivasi untuk memuliakan. Kalau antum tahu tiba orang berilmu dan ilmu tidak sama, jangan disamakan dalam cara berkata, cara bergaul, cara bertindak. Nah, hari ini ada sebagian para awal-awal para penuntut ilmu, ya baru kemarin saja belum mulai belajar, ya sudah main debat juga ke sana sini dia, ya mengkomentari pandangan sebagian status ustadz lo kadang-kadang dia komentari dan dia salah-salahkan bahkan dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Ini tidak benar sikap seorang ilmu. Jadi ayat ini saya sebutkan tadi kita katakan bahwa mengandung begitu banyak faedah, tapi ada yang pertama adalah motivasi untuk menuntut ilmu karena orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian motivasi untuk belajar kepada ahli ilmu. Karena kalau kamu mau berilmu, tentu belajar kepada orang yang berilmu. Karena tidak sembarangan, jangan sembarang. Harus diketahui di mana dia menuntut ilmu. Jangan sembarangan mencari guru agama, istilahnya. Kemudian juga dalam menghormati guru. Jangan kamu bergaul dengan orang berilmu seperti kamu bergaul dengan sesama temanmu, berkata. Nah ini juga sedikit perlu disiarkan kepada para ikhwan dalam kesikapan sehari-hari. Antara ustaz dengan ustaz kadang-kadang menggunakan kalimat candaan. Ya. Tetapi kalimat candaan ini tidak layak untuk diungkapkan oleh seorang yang sama-sama tidak orang tidak berilmu kepada seorang ustaz walaupun ilmunya umurnya lebih tinggi. Nah, ini bahasa yang harus kita ketahui. Jadi sikap seseorang yang sesama ilmu dan umurnya bisa dia berkata bercanda mungkin dengan bahasa-bahasa yang dalam orang yang di bawah mereka ilmunya dan umurnya mungkin melihat tuh bahasa yang gaul gitu ya, bahasa yang candaan. Tapi bahasa candaan sesama ustadz, sama ulama sendiri, dan tidak mungkin itu kalimat itu juga dipakai oleh seorang yang murid kepada gurunya untuk bercanda. Nah itu maksudnya. Walaupun dia sesama dia mungkin. Jadi ini harus dijaga adab ini. Banyak sekali sebutan perkara-perkara yang terdapat dalam ayat ini sebetulnya. Sampai menunjukkan kemuliaan ilmu, kemudian juga keagungan orang berilmu itu akan berbeda. Berbicaranya, bertindak tanduknya, bermuamalahnya, bertetangganya, berkeluarganya akan berbeda dalam berbagai hal. Dalam ma'isyahnya, kemudian di sekitar saat dia sekaratul maut akan berbeda. Dan ketika dia di alam kubur akan berbeda. Ketika dia pada masyarakat akan berbeda, tidak akan sama. Ya, kemudian sampai di surga Allah terakhir. Bahwa orang berilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Yarfa'illah waladina aman minkum waladina utul iman derajat. Allah akan tinggikan dari orang beriman. Dan orang berilmu ditinggikan derajatnya dengan derajat yang sangat tinggi lagi. Derajat. Ya. Kemudian, ya. Beliau menyebutkan di mana telah memikul tanggung jawab untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan petunjuk dari wahyu Allah SWT, yaitu pemerintahan negeri ini, maksudnya Saudi Arabia. Mereka memikul tanggung jawab itu bagaimana untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dengan ilmu. Walaghwa fahiya biladul haram min syarifain. Tidak menjadi satu hal yang aneh, karena memang negeri ini adalah negeri yang menjaga dua rumah suci, yaitu Madinah dan Mekah. Itu ala antawafarat ala nasyil ulum al-kitab as-sunnah. Di sinilah jasa besarnya yang selalu dicari-cari, yang selalu dijelek-jelekkan oleh orang-orang yang anti dengan dakwah kepada sunnah, ya, atau para harakin, orang-orang yang menyuarakan khilafah, orang-orang yang, atau yang kelompok-kelompok yang anti dengan dakwah-dakwah salafi, dakwah ini yang disebutnya Wahabi. Padahal kalau dilihat perjuangan pengorbanan mereka untuk Islam, ya, kalau di kita saja ya, jangankan untuk membagikan gratis, ya, mencetak Al-Quran dengan cover, dengan bentuk yang sangat berkualitas kertasnya, belum ada dicetak di bangsa kita ini. Ya, belum tercetak dan dibagikan secara gratis, ada nggak untuk rakyat? Belum. Bahkan dalam sebuah peristiwa malah dikorupsi uang itu. Ya. Nah, kita lihat di musim haji itu berapa, ya, 200 juta lebih manusia hadir ke sana, dibagi Al-Quran dengan kualitas gratis, cetakan yang begitu lux. Bayangkan, ya. Bukan untuk negara dia. Kalau negara dia nggak usah dipikir, bicara kita. Ini negara kaum muslimin seluruh dunia. Bukan hanya itu, buku-buku, belum pelayan-pelayanan. Dan tidak sedikit. Ya. Dan tanpa harus mereka iklankan, mereka sebut-sebut, mereka banggakan, tidak ada. Sama sekali. Ya. Nah ini maka mereka, walaupun bagaimanapun orang menjelekkan, menuduh, dan segala macam. Tunggu pengorbanannya untuk Islam kaum muslimin, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mampu menandinginya. Tidak ada. Dalam mengorban, dalam melayani, dalam memberikan pelayanan kepada kaum muslimin. Ya. Bahkan rajanya sendiri mengeluarkan banyak uang pribadinya untuk dakwah sendiri, untuk layanan Islam ini, uang pribadi mereka. Ya. Jadi itu pengorbanan, ya, artinya kita menghargai hendaknya. Bahkan di negara kita ini yang sangat-sangat memalukan sekali, ada orang yang dari S1 sampai S3 dibelanja gratis, yang pada masa saat dia belajar itu belum ada mungkin biaya beasiswa di negara kita. Dia disekolahkan dari S1 sampai S3 dan sekarang kerjanya apa? Justru malah bukan masa berterima kasih, justru fitnah, menuduh, dan segala macam. Nah, ini bentuk bagaimana yang kita katakan orang yang memiliki suatu akhlak yang sangat keji di dalam bermuamalah. Nah, dan tidak sedikit orang-orang penting di Indonesia ini belajar di sana telah memberikan kontribusi positif besar kepada negara ini tidak sedikit. Dan dan sampai sekarang ya ribuan anak-anak kaum muslimin bersekolah di sana tanpa ada minta pemberi apa-apa. Mereka diberi ongkos pulang-balik tiket dan segala macamnya. Kemudian bahkan setiap bulan mereka menerima living cost, apa uang beasiswa lagi. Bukan yang sekedar gratis saja. Dari situ saja tidak ada negara Islam. Manapun saja yang mampu menandingi. Artinya kita harus menghargailah. Kalaupun tidak akan membalas ya. Tidak usah menyebulkan fitnah-fitnah yang keji. Ya, tentu itu tidak lain tidak karena rasa kecemburuan dan rasa hasad yang mungkin ada dalam hatinya, atau karena memang adalah orang-orang selalu mengajak kepada pemahaman sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sementara menurut dia hal ini akan mengurangi pengaruhnya tengah masyarakat, akan kehilangan pengikut segala macam. Ini yang kadang-kadang membuat orang bersifat bijak di dalam berdakwah. Baik. Ini sedikit kita katakan bahwa ini adalah gratis, dibagikan gratis buku-buku ini. Ya. Kemudian ini sedikit bahwa kita jelaskan di mana Majma' Balighfaat ini telah mencetak Al-Quran Al-Karim dibagikan kepada dunia Islam dan juga terjemahannya juga demikian. Terjemahannya ya. Sudah sekian puluhan bahasa, kalau nggak salah lebih dari 40 bahasa. Ya. Sekarang mungkin sudah sampai mencakup puluhan ya, 50-an lebih lah bahasa dunia, ya bahasa terbesar, bahasa yang paling banyak bangsa yang mengucapkan bahasa tersebut itu diterjemahkan Al-Qur'an dan gratis dibagikan juga gratis. Baik. Ini suatu pengorbanan penghargaan ya bagi mereka kepada dunia Islam. Dan ini dilakukan di Majma' Balighfaat ini yang mencetak Al-Quran Al-Karim, menyebarkan ilmu-ilmu. Ya. Di antara kitab yang telah boleh dibahas di sini, sebutkan cerita-cerita adalah Usul Iman Fidaul Kitab As-Sunnah. Ini sudah kita bahas kitabnya. Kemudian ada kitab Al-Zikru wa Dua Fidaul Kitab As-Sunnah, Zikir-Zikir dan Doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga kitab Al-Fiqh Al-Muyassar Fidaul Kitab As-Sunnah, fikih yang ringkas dalam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini. Dan kemudian masih banyak lagi kitab-kitab lain yang dicetak ya, tentu ini tidak disebutkan secara keseluruhan, kitab-kitab lain lebih baik kitab yang berkenaan dengan tafsir maupun dengan tarikh maupun dengan sunnah Rasul maupun kitab-kitab hadis. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya fiqhul muyassar kitab beliau wa yastamilu ala al-ahkam fiqhiyah fil ibadah wal muamalat, ini adalah membahas tentang hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan ibadah-ibadah maupun muamalat dan yang makrunatan bi'adillah, yang ditopang dengan dalil-dalil. Ya, ada Al-Quran dan Sunnah, ada hadis yang sahih. Kemudian, وَقُلُّ ذَلِكَ بَيَنْ قَرِيبِ الْمَأْخَذِ, dan penjelasan-penjelasan yang mudah ditangkap. Ya, mudah diambil. Ya, jauh daripada ta'qid. Jadi, hal yang terlalu sulit. Ya, bahasa-bahasa yang tidak dipakai, tidak demikian. Dan juga, tatwil. Tidak juga berpanjang lebar. Ya, yang mungkin tidak kebanyakan kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk memahami dengan berfaedah darinya. Oleh sebab itulah disebutkan di dalam ini pembahasan ringkas ini akan mudah bagi manusia memahami hukum agama ini. Ya. Tanpa juga adanya kekurangan idrar bil madda atau mengurangi materi-materi yang penting, tidak demikian. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwa ini disusun oleh para ahli ya khusus tentang fikih, Syaikhul Iftisah dari ustaz-ustaz profesor dalam khususan ilmu fikihnya ya. Disebutkan di sini ya Nuh wa Baraka min asatiza, yaitu pilihan ustaz-ustaz dari kalangan akademisi profesor dari dosen-dosen dan ustaz Madinah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan prosesnya telah di materi ini ditulis oleh para tenaga ahli ini, kemudian diperiksa oleh lajnah istisyariah takhasus al-mujahati, ada yang mengoreksinya, merojaannya, mengeditnya. Kemudian setelah itu kita beliau menyebutkan keunggulan kitab ini adalah at-tahari al-baligh fi istihtimatu bina 'alil ahkam fiqhiyyah min hadits min ahaditsa wa atharin ya fi kulli masal. Jadi sangat memperhatikan, betul betul hati-hati yang luar biasa ya, yaitu tentang kesahihan dalil-dalil yang jadikan dasar hukum baik dari hadis maupun asar dalam setiap pembahasan masalah kita itu. Syumulu wa isti'abu, yaitu pembahasan yang sangat lengkap ya, kompleks, li jami' abwab fikih, semua pembahasan fikih, wa masailihi dan cabang-cabang masalahnya. Itu yang tidak mungkin seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Itu. Laisa lil muslimin dan anha. Itu yang sangat perlu untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian yang ketiga, wudhu' ibarati, dan sangat jelasnya pembahasannya. Ya, mudah dipahami bahasanya itu maksudnya. Ya, mudah bahas usulnya, mudah agar para penuntut ilmu dan orang-orang yang di bawah mereka di kaum muslim secara umum mudah mengambil faedah. Dikatu taksimati, dan begitu apa namanya telitinya pembagian-pembagian wasulah teliti pada, mudah mengambil faedah dari berbagai judul-judul babnya dengan jelas, mudah, ringkas, bisa dipahami ya. Kemudian setiap bab, setiap bab adalah kitab bab, kemudian pembahasan masalah. Jadi itu judul-judul itu setiap pembahasan yang membantu untuk mudah memahaminya. Kemudian juga pembahasan kitab ini juga terdam, yaitu mengandung penjelasan berapa hal-hal yang menyelisihi hukum ya, yang selama ini terdapat ya, kebanyakan kaum muslimin. Ima karena ketidaktahuan, jahlan, ima taklid, atau karena taklid. Nah, jadi beliau juga menyebutkan di sini ada berapa kritik-kritik, ada berapa pendapat-pendapat yang atau amal-amalan di tengah kaum muslimin, ima karena dasar kekurangan ilmu atau karena taklid terhadap suatu pendapat. Nah, ini mukaddimah daripada apa namanya pengantar dari Kementerian Agamanya. Kemudian ada lagi sambutan daripada al-amanah 'amah, yaitu pimpinan dari Mujammak Malik Fahad Madinah ini, telah beliau memuji Allah SWT bersolat kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau menyebutkan, sesungguhnya mengenal Rabbul Alamin wa ibadati ala nurim huda wa bastira wa asasul hayat. Mengenal Allah SWT dan mengenal dan beribadah kepada Allah SWT di atas ilmu dan petunjuk, ya, cahaya, ya, asasul hayat, itu adalah fondasi kehidupan. Wal matba'ala, dan satu harapan yang paling tinggi, matlabul a'la lin najah, adalah tuntutan tertinggi untuk keselamatan kita. Dan tidak mungkin hal itu kita dapati bagi seseorang mendapatkan kecuali dengan memahami agama ini. Karena itulah kata beliau menyebutkan di sini, agama ini memotivasi pengikutnya untuk belajar. Lalu menyebutkan hadis yang telah disebutkan tadi, mayyudilu bi khairin yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan dia kebaikan, Allah akan menjadi apa agama ini. Bakarata Rasulullah SAW fi hadal hadis khairul hadis. Jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya adalah kebaikan semuanya adalah mengenal agama ini, hukum-hukum agama ini, memahaminya, memahami yang benar, ya, yang dengan itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita untuk beramal soleh. Bila kan alizaman ala kulli muslimin, karena itulah wajib setiap muslim ia tafaqqaha fi dinihi, memahami agamanya. Kaya'budu rabbahu, ya, oke, ya'bud rabbahu, agar dia beribadah kepada Rabbnya ala ilmin basirah, berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Noktasima fi dzalika, dan berdasarkan bergantung berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta yasluh amalu, agar amalnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa istaqim amruhu, dan benarnya persoalan hidup. Karena apabila suatu amalan tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, maka amal tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Karena siapa melakukan sebuah amalan yang tiada tuntunan perintah dari kami, kata Rasulullah SAW, maka ya, amalan itu tertolak. Nah, lalu menyebutkan tentang bagaimana perhatian Mujammak Malik Fahad, ya, tentang khidmahnya untuk Al-Quran Karim, tafsirnya, syarahnya, terjemahnya, ya, ke berbagai bahasa, ya, kemudian mencetaknya dengan bentuk yang sangat lux, ya. Kemudian di asas sana, kenapa? Karena itu adalah kunci kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat bagi orang yang berpegang teguh dalam Al-Quran tersebut dan menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian juga di antara proyeknya Mujammak Malik Fahad ini adalah percetakan Al-Quran ini adalah yaitu isal sa'ir ulum syariah al-mutahhara ila kulli muslim. Itu ingin menyampaikan berbagai ilmu-ilmu syariat yang suci ini kepada setiap muslim bi anha'in ma'murah, dari penjuru alam, dari penjuru dunia. Wa dzalika bi idadil kutub ilmiyah nafi'ah, itu dengan mencetak buku-buku, menyediakan buku-buku ilmiyah, ya, buku-buku ilmiah yang bermanfaat, yang beri faedah kepada kaum muslimin dalam akidahnya, dalam ibadahnya dan muamalahnya. Bi uslubin sahlin, dengan cara yang sangat mudah, bahasa yang ringkas, mudah dipahami. Yakunu fiha tafsiratan lil muta'allim, agar mendapat apa namanya, agar menjelaskan kepada orang menuntut ilmu, wahidatan lil muslim, dan petunjuk bagi orang muslim, wa tadzkiratan lil alim, dan juga sebagai urja'ah, peringatan bagi orang berilmu, lihtiwai ala makhtisarihi, ya, karena buku ini mengandung walaupun ringkas ala julli ma yahtaju ilal muslim, yaitu secara bagian besar apa kata-kata yang butuh oleh setiap muslim dari hukum-hukum agama wa adab syara' al-mutahhar, dan adab-adab syariat yang suci ini. Ma'a dzikri dalil min kitab, itu kesimewanya adalah berdasarkan dalil Al-Qur'an Sunnah, li'annaha kutubun muwajjahatun li'umul muslimin fi masyariqil wa maghribiha wa syimaliha wa junub wa janubiha. Jadi kata beliau menyebutkan bahwa kitab ini adalah ditujukan kepada kaum muslim secara umum, baik di timur, barat, utara, selatan, ya. Dan wajami'uhum harisuna 'alal 'amal bikitab, dan mereka semuanya menginginkan untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan juga telah berlalu mujamma' mencetak kitab Usul Iman Fidul Kitab Sunnah, ya, fi hadza ithar nafsi, dan dengan konsep ini yang sama, maka dicetak pula lah afikul muyassar. Jadi silsilah, ya, untuk mencetak fikih muyassar ini. Itu yang mencakup berbagai macam bentuk ibadat dan muamalat yang dibutuhkan oleh muslim untuk mengenal hukum-hukumnya. Ya, yang tidak mungkin seorang pun, ya, alati lagina lahu anha fi sairihi, yang mana seseorang tidak akan mungkin tidak mengetahuinya dalam perjalanannya menuju Allah dan kampung akhir. Dan buku muhtasar ini, kata beliau, fikil muyassar ini, nuqaddimu li ikhwanil muslimin, kami hadiahkan untuk pada kaum muslimin, saudara kami kaum muslimin, dari berbagai tempat, dengan uslubi sahl, dengan bahasa yang sangat mudah, ya, ustumi dan masailuhu min kitabil karim, yang mana pembahasan-pembahasan masalahnya diambil Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Walamakan al-qasdu minhu fil maqamil awal, ifadatu amatil nasi min ghairi mutakassisin, jadi tujuan yang pertama adalah untuk memberikan faedah kepada setiap manusia yang tidak memiliki, bukan mutakassisin, bukan orang yang pakar dalam bidang ilmu syariat. Oh, dari sini. Nah, jadi ini untuk khusus untuk orang-orang yang tidak belajar di kampus maksudnya, tapi untuk di kaum muslim secara umum. Harusna ala yakuna ba'idan atatul. Jadi karena itulah kami menyajikan dalam bentuk tidak berpanjang lebar pembahasan masalah, tunggu cabang-cabangnya ilmunya atau membahas berbagai khilaf dalam masalahnya, karena itu hanyalah untuk pembahasan yang ada di akademi, ya, di rasal akademia. Jadi dasar di kampus, ya, pelajaran akademi di universitas atau kitab-kitab fikih yang membahas panjang lebar. Dari sinilah Khurisofi Edadihi sangat diperhatikan dalam mempersiapkan buku ini, wadihul ibarah. Jadi wadihul ibarah yaitu ibarah-ibarah yang sangat jelas, mudah dipahami, mudah diambil faedahnya, ya, baik orang yang umum atau yang ulama sekalipun dalam ibadah dan muamalah mereka. Kemudian disebutkan tim penyusun di sini. Tim penyusun adalah di antaranya adalah Ustaz Doktor, ya, Profesor Doktor Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi. Ini kadang-kadang Ustaz Doktor, Profesor Doktor Faihan bin Shali Al Mutairi. Kemudian Profesor Doktor Ustaz Doktor Abdul Karim Sunaitan Al Umri Al Umari Al Umari. Nah, kemudian juga Ustaz Doktor dan Ustaz Profesor juga Abdullah bin Fahad Syarif Al Hajari. Ya. Kemudian ada di mereka inilah penyusun-penyusun ini, ada sekitar 5 orang, ya, Ustaz Abdul Aziz, ya, kemudian Profesor Faihan, kemudian Abdul Karim, kemudian Dr. Abdullah bin Fahad Asy-Syarif. Baik, kemudian setelah itu juga dari tim ini diperiksa lagi oleh tim lain, yaitu murojaahnya, editornya ada Ustaz Dr. atau Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Ya, beliau adalah seorang guru kami yang alhamdulillah kami mulazamah dengan beliau selama belajar di Madinah, itu Dr. Profesor Dr. Ali Nasir Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Kemudian juga Dr. Jamal bin Muhammad Asyid. Nah, ini pengantar daripada Jamal Fahad. Nah, setelah itu sebutkan Kutatul Amal. Nah, ini kalau kita mungkin indeks apa namanya bahasan-bahasannya. Jadi mulai dari kitab Thaharah, ya. Kemudian ada mukadimah sedikit pengantar kitab Thaharah, kitab Shalah, ya, berbagai kitab zakat, kitab siam, kitab haji. Ya, kemudian kitab al-jihad, kitab muamalat, kemudian kitab al-mawarith wa wasai wal itq, ya, kitab nikah wa talak. Banyak sekali di sini pembahasan-pembahasan nanti, kitab al-jinayat, kitab al-hudud, ya, kitab al-aiman wa nuzur, ya, sumpah dan nazar, kitab al-asima wa dhabaih, kitab tentang perkara hukum makanan, sembelihan dan buruan, wa said, ya. Nah, kitab al-qada wa syahadat itu tentang kitab kehakiman lah, berkaraan dengan perkara-perkara mahkamah, ya, syahadat dan bukti-bukti. Nah, ini secara umum pembahasan kitab ini. Kemudian, dijelaskan bagaimana sistem penyusunan ini. Di sini sebutkan, pertama dibagi kepada maudhu kitab ra'isi. Ila kutubi ra'isa, dia ada kitab, sholah. Kemudian di bawah kitab sholah ada bab-babnya nanti, ya. Kemudian secara bab itu ada masalah-masalah. Kedua adalah al-iktisar al-masail muhimmah. Jadi iktisar itu meringkas, ya, hanya meringkas masalah-masalah yang penting yang sangat dibutuhkan dalam setiap pembahasan, ya. Dan tidak membahas cabang-cabang terlalu meluas, ya. Yang al-masail tidakilu haja ilaiha, yaitu yang sangat tidak diperlukan, ya. Jarang atau jarang diperlukan. Al-ikhtisar waktiyah dan juga meringkas, memilih lafad-lafad ibarah, ya, bahasa-bahasa yang mudah, yang jelas. Ya. Kemudian, al-ikhtisar al-adillah al-mu'tamadah fi kulli masalah. Kemudian juga menyebutkan, meringkas dalil-dalil yang jadi pegangan dalam setiap masalah. Jadi tidak, kalau ayat wudu ada sekian ayat, sekian hadis, tidak. Bila di sini tidak dibahas setiap ayat dan hadis, cuman pokoknya setiap masalah yang disampaikan, ada dalilnya. Gitu. Tidak membahas semua dalil-dalil dalam persoalan tersebut. Nah, itu secara umum. Kemudian menyebutkan ayat Al-Quran, menyebutkan nama suratnya, ada nomor ayatnya, kemudian juga menyebutkan tentang takrir hadis, ya, kepada kitab Sahihain, jika atau salah satu keduanya, jika lain dari itu, mereka menyebutkan sumber-sumber hadis tersebut dan hukum hadis tersebut. Kemudian menjelaskan istilah-istilah, kalimat-kalimat ghoribah, kalimat-kalimat yang asing, ya. Kemudian sebelah adalah beliau menyebutkan penyusun ini menyebutkan bahwa kebanyakan faedah dari kitab ini diambil dari kitab Syarah Al-Munti' Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Mulakhas Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Baik. Itu yang ke-10 adalah penjelasan terhadap berbagai persoalan-persoalan yang terjadi kekeliruan dari sebagian kaum muslimin, ya, menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah dan menjelaskan pendapat yang benar dalam masalah tersebut. Wazalah kepemuatan lati ra'ina al-haja, itu pada tempat-tempat yang butuh, yang di menurut mereka butuh untuk dijelaskan. Ya. Yang 11 adalah meletakkan itu indeks fihris, judul-judul secara umum. Baik, berikutnya tamhid, pengantar ini, pengantar ilmu fikih. Pengantar di sini, yaitu disebutkan dulu definisi fikih. Nah, jadi, fikih kalau istilahnya ulama mutaqadimin, mayudubi khairi fatku fidin, arti fikih, arti pemaham agama secara umum. Itu masuk dalam ilmu tafsir, masuk dalam ilmu hadis, masuk dalam ilmu akidah, masuk dalam ilmu akal, akhlak, ya, dan juga fikih yang dalam etinya. Tapi di kalangan setelah adanya pengklasifikasikan ilmu, fikih di kalangan sekarang lebih banyak dimaksudnya adalah fikih berbicara tentang hukum-hukum. Tapi kalau hadis tadi yang menyebut mayudubi khairi fatku fidin, itu mencakup berbagai persoalan ilmu agama. Tidak hanya hukum fikih saja, hukum fikih ahkam saja, hukum saja, tidak. Termasuk fikih al-i'tiqad dan seterusnya. Tapi ini yang dibahas adalah fikih dalam secara istilah ilmiah, kontemporer, ya, atau mutaakhirin. Tapi kalau fikih menurut fuqaha-fuqaha ya, dalam mutaakadimin itu mereka adalah orang yang juga pakar hadis. Tapi sekarang istilah fikih lebih banyak kepada orang yang bicara masalah hukum-hukum. Ya. Di sini dijelaskan definisi fikih secara etimologi dan terminologi. Apa namanya ya? Secara istilah, bahasa dan istilah. Secara bahasa al-fiqhu al-fahm, pemaham, paham. Itu disebutkan arti secara bahasanya diambil sebagaimana Allah mengungkapkan tentang kaum Syu'aib, "Ma nafqahu katsir mimma taqul." Kami tidak paham kebanyakan apa yang engkau katakan. Ungkapan kaum dari kaum Nabi Syu'aib. Jadi al-fahm. "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi setiap makhluk di bumi ini kata Allah ada bertasbih tapi manusia tidak memahaminya. Jadi al-fiqh secara istilah al-fahm. Datang orang-orang sekarang, orang-orang kontemporer sekarang ya, dan sebagian orang khusus orang liberal, jadi mereka mengkritik fikih ini dengan arti paham. Kalau begitu hukum-hukum Islam itu pahamnya ulama. Jadi bisa benar bisa salah. Nah, ini mereka memahami diri. Nah, mereka tidak paham bahwa paham itu adalah maksud mencakup di situ ada zahir, ada nas, ada bagian di ijtihad. Jadi paham yang diambil dari Al-Qur'an Sunnah. Jadi memang yang dipahami ulama dari Al-Qur'an Sunnah itu bagiannya ada ijtihad, ada tidak. Memang konteks. Ada yang tekstual atau kontekstual, ada yang ijtihadi, ada qiyas. Tapi karena mereka ingin menjatuhkan nilai-nilai fikih ulama, mereka akan katakan fikih tapi kan paham. Itu kan pemaham ulama terhadap agama. Jadi pemaham itu bisa aja berbeda. Nah, di sini nih hati-hati dengan mereka akan pakai istilah-istilah itu untuk menjatuhkan pendapat-pendapat para ulama-ulama yang anehnya mereka ya, mereka ingin menjatuhkan pendapat para ulama, ijma' para ulama dalam semua hal itu. Jadi mereka mengatakan itu kan paham. Secara bahasa iya. Secara istilahi adalah ini dalam istilah ilmu fikih yang maksud ini bukan fikih dalam arti umum. Ya, kalau fikih arti umum adalah pemahaman agama secara utuh. Fikih dalam istilah ilmu kontemporer dalam bidang ilmu telah klasifikasi keilmuan itu ilmu tentang hukum. Al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Al-amaliyah, cuma al-amaliyah. Bukan ilmiah, beda lagi. Jadi al-ilmu berilmu dengan hukum-hukum syariat yang amal, yang berhubungan dengan amaliyah. Al-muktasabah yang bersumber dari dalil-dalilnya min adillah ya dari hukum-hukum syariat itu at-tafsiliyah. Jadi dalil-dalil yang tafsil, bukan dalil-dalil yang umum. Jadi setiap permasalahan harus ada dalil tafsil. Baik. Kemudian waqad yutlaq al-fiqhu 'ala al-ahkam nafsiyah. Kadang-kadang kalimat fikih itu adalah tentang hukum itu sendiri disebut fikihnya ini. Hukum maksudnya. Masdar fikih yang asasi. Apa masdar fikih? Al-Qur'an, Sunnah mutahara, ijma' dan qiyas. Ini secara asasi, dasar penetapan hukum dalam Islam. Karena ada kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an tidak merinci setiap persoalan dengan jenis-jenisnya, macam-macamnya, kadang-kadang ada kaidah yang umum. Yang dari situ nanti akan diambil untuk penjabarannya dikiaskan kepada permasalahan lain. Ya. Kemudian maudhu' al-fiqh, pokok pembahasannya apa itu? Nah, maudhu' al-fiqh af'al mukallafin. Jadi hukum-hukum yang dibiasakan fikih ini adalah berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Orang mukallaf itu maksudnya apa? Orang yang sudah karena hukum agama. Maksudnya apa itu? Orang yang sudah balig, orang berakal. Jadi hukum-hukum taklifi ini tidak mengenai anak yang belum balig, tidak mengenai orang gila. Gitu. Itu di antaranya. Jadi, yang berkenaan hukum-hukum orang yang sudah balik, mengerti, berakal, sudah dewasa. Ya. Ya, alanah minal ibad, alanah min amin wa syamil. Itu, ini pembahasannya lebih umum dan kompleks. Maka dia mencakup ala qatil insan. Ma'arabbihi. Jadi, hukum fikih ini maudhu' pembahasannya, topik-topik pembahasannya adalah berkenaan dengan af'al mukallafin, perbuatan orang-orang yang sudah kena hukum ya, dalam agama. Kemudian, yaitu mencakup pembahasan hubungan manusia dengan Rabb-nya, ibadah, atau bersama dirinya, ya, atau bersama masyarakat. Jadi banyak sekali nanti di masalah jual-beli, itu kan hubungan. Wa yatanawwal ahkam al-amaliyah, yaitu mencakup pembahasan hukum amali, perbuatan, amaliyah. ya yang di wa ma'isturu anil mukallaf min akwalin, atau berbagai perbuatan dilakukan oleh orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah dihukum dalam agama, dibebani dengan hukum-hukum agama, artinya sudah balik ya berakal ya, waf'alin baik perkataan maupun perbuatan, wa uqudin perjanjian-perjanjian, wa tasarrufat berbagai sikap perbuatan, dan itu terbagi dua, ada dua macam ahkamul ibadat, hukum-hukum berbicara dengan ibadah seperti salat, puasa, haji dan lainnya. Ya, itu ibadat. Kemudian ahkam muamalat, hukum muamalah. Ya, ada fikih-fikih bab fikih itu kan nanti ada fikih ibadat, fikih muamalat, ya, fikih jinayat. Itu di antara yang dipahami, fikih jinayat. Ya. Kalau bahasa kita fikih jinayat itu fikih apa? Pidana. Nanti adalah fikih perdata. Kemudian ada fikih muamalat, ya muamalah hukum-hukum jual beli. Ya, ibadat ya berkenaan dengan ibadah. Nah, ini pokok-pokok pembahasannya ini, ya. Wadah mana jamin-jaminan dan lain sebagainya. Kemudian, ya, hukum-hukum ini mungkin akan disimpul dengan poin-poin berikut. Pertama, ahkamul usra. Jadi hukum berkenaan dengan kekeluargaan. Mulai dari bentuk keluarga itu sampai akhirnya. Yaitu hukum pernikahan, perkara yang berkenaan dengan pernikahan, berkenaan dengan talak, hukum garis keturunan, nafkah, ya, menafkahi keluarga, waris mewaris, ya, kemudian itu hukum atau dalam istilah di Indonesia itu ahwal syakhsiyah, ya, hukum muamalat maliyah, perkara-perkara yang berkenaan dengan muamalah al-madaniyah, ilmu uang, ya, harta. Mu'alakah mu'amalat afrad itu berhubungan dengan pribadi dengan pribadi. Wabadala tuhum, itu diantaranya jual beli, jawa penyewa, kerjasama. Ya. Ahkam jina'iyah, infikul jina'iyah ini disebutkan, itu terkait dengan yang muncul dari perbuatan sikap-sikap, konsekuensi dari perbuatan orang-orang mukallaf dari perbuatan al-jara'ib, pidana. Ya. Tindak-tindak pidana, mencuri, memukul. Kemudian watak diat, kemudian berapa diat-diatnya, ya apa yang hukum buat orang pelanggar mencuri, memfitnah, segala macamnya. Ya. Kemudian yang keempat akan murafaat wal qadha, nah, yaitu hukum masalah pengadilan, pengadilan hukum, tentang sebuah hukum. Itu perkara fil khusumat, pemutusan sebuah perkara perselisihan khusumat. Tuduhan-tuduhan dan bagaimana menetapkan hukum. Kemudian yang kelima ada hukum ad-dauliyah, perkenaan hubungan antar negara. Bintanzim da'alaka daulah islamiyah bighairiha, hubungan antar negara Islam dengan negara bukan Islam. Baik dalam keadaan damai maupun perang. Atau hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Ya, muwatinin bidaulah. Jadi, ini mencakup hubungan jihad dan mu'ahadat perjanjian-perjanjian. Jadi lengkap. Jadi itu sangat lengkap sekali membahas berbagai pembahasan-pembahasan yang lengkap. Kemudian setelah itu, ya, samra'il al-fiqh. Apa buah? Apa faedah yang ingin diambil? Buahnya apa nih belajar fikih ini? Pertama, berilmu tentang bagaimana melakukan ibadah. Ma'rifatul fiqh. Wal'amalu bihi. Mengetahui berbagai hukum dan mengamalkannya. Terus, mir salah al-mukallaf. Akan memperbaiki kondisi diri pribadi seseorang. Sahnya ibadahnya dia. Benarnya sikap dan tindakannya. Istiqamah suluki. Ya. Kemudian, idza salah al-am, salah al-mustama. Jadi kalau setiap pribadi ini, pribadi yang soleh, maka masyarakat akan soleh. Wasar nanti jafi dunia wasa'ada akan, hasilnya nanti akan membawa kebahagiaan di dunia, ya, dan dia di akhirat. Jadi tujuan inti belajar fikih ini adalah membawa kebahagiaan baik pribadi, keluarga, masyarakat, negara, kemudian di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi ini tujuannya, buahnya yang akan didapat belajar fikih ini. Karena kebahagiaan tadi ibadah kita sah, sikap kita beramal kita benar, apa yang kita makan adalah halal. Ya. Tentu ini akan membawa keberkahan bagi orang yang belajarnya. Ya, tentu jika diamalkan. Baik. Setelah itu disinggung sedikit yang keutamaan belajar fikih tadi juga kita sebutkan dari mukadimah tadi. Sesungguhnya tafaqquh fid din, mempelajari agama ini min afdhal amal adalah afdhal amal. Wa min athyabil khisas adalah sebaik-baik tindakan dan perilaku. Waqad dalat tinusus min kitab sunnah. Banyak sekali dalil di Al-Quran dan sunnah yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari agama ini. Dan memotivasi untuk melakukannya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan." Tidaklah seharusnya semua kaum muslimin itu liyanfiru kafa, untuk berjihad secara seluruh pergi berjihad. Nah, "Falau la nafara min kulli firqatin." Kenapa tidak sebagian dari setiap kelompok, "minhum ta'ifatun," di antara mereka ada sekelompok orang, ya, kenapa tidak ada walaulana farakan, apa tidak ada pergi dari setiap kelompok dari mereka segolongan dia tafaqqu fiddin, untuk menuntut agama. Jadi belajar agama ini Allah tidak menyuruh untuk bermedan jihad semua, tapi hendak sebagian fokus pelajari agama, ya, di tafaqqu fiddin liyunzur waliyunzur qaumahum iraja'u ilaihim. Apa tujuannya? Agar mereka di tafaqqu fiddin ini adalah mencari ilmu, nanti kalau kembali kepada kaumnya, masyarakatnya, memberi peringatan, menasihati mereka, kembali ke tengah masyarakat. Da'allahum yahdharun, bahwa mereka mendapat pelajaran. Jadi begitu pentingnya. Sehingga Allah tidak mewajibkan semua kaum muslim untuk turun ke medan perang, tetapi sebagian mereka dianjurkan untuk mendalami agama ini dan memperbaiki kondisi umat ini dalam beragama. Dan memberi peringatan, nasihat, agar umat ini mendapat peringatan dari nasihat-nasihat tersebut. Kemudian juga keutamaan lain tentu banyaklah dalil-dalil hadis yang di sini tidak mungkin dibahas lebih panjang lebar, karena tujuan kita adalah membahas sekilas dalil-dalilnya. Sungguh dengan dalil yang sedikit ini akan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya belajar fikih ini. Menjadi lebih khairan faqih fiddin, orang yang Allah hendaki kebaikan. Khairan ini kan umum, kebaikan dalam apa saja. Dirinya, masyarakatnya, keluarganya, negaranya, bangsanya, ya. Khairan itu baik di dunia maupun di akhirat, Allah berikan kepada dia tentang paham agama ini. Jadi pentingnya belajar agama. Itu ada dalil orang yang ketika belajar agama, ada semangat untuk belajar agama, adalah menunjukkan Allah telah mengiringnya menuju pintu kebaikan. Tapi jangan dipahami. Kadang-kadang sebagian kaum muslim malah memahami belajar agama itu orang yang nanti setelah berapa tahun jadi ustaz, kan bagi. Tidak, berbeda antara seorang muslim ingin mengetahui apa yang wajib dia lakukan, perkara-perkara berkenaan dengan kewajiban-kewajiban agama pada dia, dengan orang proses menjadi ustaz, beda lagi pendalaman ilmunya. Ya, karena harus belajar ilmu alat untuk menjadi ustaz. Harus dia mengerti tentang berbagai kaidah bahasa Arabnya, kaidah usul fikihnya, kaidah ilmu hadisnya, kaidah usul tafsirnya, ilmu ulum tafsirnya. Itu beda lagi. Kalau kaum muslim cukup mempelajari apa yang ya, ringkasan, pembahasan pembahasan pokok. Sebenarnya yang kita lakukan yaitu pertama kita sudah bahas tentang usul iman, fidaul kitab sunnah. Sekarang kita berusaha membahas pokok-pokok fikih yang wajib untuk diketahui dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kemudian di antara dalil juga disebutkan di sini tentang pentingnya belajar fikih adalah sabda Rasulullah SAW, "An-nasu ma'adinun khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu atau faqihu." Ya. Manusia itu adalah ma'adinun ma'adinun. Itu seperti ma'adin, itu adalah seperti apa namanya? Kalau ma'adin bahasa kita itu seperti bahan tambang, ya, ada emas, ada nikel, ada perak, itu ya ma'adin. Jadi khiyaruhum fil jahiliyah, orang terbaik di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Dia akan menjadi orang baik dalam Islam, terbaik juga dalam Islam, idza faquhu atau faqihu, apabila dia mempelajari agama ini, paham agama. Ya. Kalau orang itu baik di Islam, mulia di waktu jahiliyah, akan menjadi mulia ketika masuk Islam, apabila dia faqihu atau faquhu mempelajari agama ini, paham agama. Jadi maka fikih dalam agama, memahami agama ini, hukum agama ini adalah manzilatuhu fil Islam azimah. Kedudukannya sangat besar, agung. Ya, wadarnya tuh fisawabi kabirah. Ya, tingkat pahalanya sangat besar. Lianna al-muslima idza tafaqqaha fi umuri dinihi, sehingga seorang muslim apabila memahami urusan agamanya, wa arafa ma lahu wa ma alaihi, dan dia mengerti apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya, min huquqin wa wajibat, dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, ya'budu rabbahu ala ilmi yasir. Dia akan bebas kepada Rabb-nya berdasarkan ilmu dan berdasarkan apa namanya? Keluasan ilmu dan pandangan yang benar, berdasarkan dalil yang benar. wa yuwaffaqu yuwaffaqu lil khairi wa sa'ada fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan taufik untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Itu sekilas mukadimah dari pembahasan kita. Jadi makanya pembahasan kita ini sangat ringkas. Ya, pokok-pokok ini. Kita kitabut thaharah, bab yang pertama kitab thaharah. Dan ini mencakup kitab thaharah, di bawahnya ada 10 bab. Nah, ada 10 bab. Di setiap di bawah bab yang pertama ada masalah. Jadi kitab thaharah. Kenapa kitab yang thaharah dulu? Karena merupakan untuk ibadah berikutnya salat. Yang pertama dilakukan sebelum orang melakukan ibadah salat, dia harus ruduk bersuci. Nah, ini masalah thaharah ini apa saja pembahasannya ini? Nah, ini ada 10 bab nanti yang akan dibahas dalam kitab thaharah ini. Kemudian bab yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah tentang hukum thaharah dan air. Dan ini ada masail di sini. Nah, masail tidak terhitung, ada beberapa masalah. Ya. Yaitu bab yang pertama ini ada berapa masalah? Ada 6 masalah yang dibahas. Masalah pertama, definisi pengertian thaharah itu apa? Dan penjelasan tentang pentingnya thaharah dan pembagian-pembagiannya. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua apa dibahas? Ya. Itu air yang sah dengannya thaharah. Yang masalah kita adalah apabila air dicampuri oleh najis. Nah, mana hukumnya? Kemudian masalah yang kelima adalah hukum air yang sudah digunakan untuk taharah. Jadi pakai untuk berwudu atau untuk mandi. Yang masalah yang keenam adalah sisa minuman manusia atau binatang ternak. Boleh enggak berwudu? Nah, ini pembahasan-pembahasannya. Baik. Kita mulai dari bab taharah. Kitab taharah, bab yang pertama itu tentang hukum taharah dan juga air, macam air, ya. Masalah yang pertama adalah definisi thaharah itu apa maksudnya? Dan betapa penting, bagaimana pentingnya berthaharah itu? Dan pembagiannya apa? Yang pertama, aham itu thaharah wa aqsamuha. Yaitu thaharah miftahus shalah. Maksud thaharah ini adalah wudu. Bersuci adalah kunci salat. Dan syarat yang mutlak untuk syarat. Nah, nanti akan ada perincian syarat-syarat salat itu apa saja akan datang nanti, ya. Ada penjelasan. Maka syarat mesti harus ada sebelum dilakukan salat, masyrut itu salat. Nah, thaharah. Thaharah itu ada dua macam. Thaharah maknawiyah dan thaharah hissiyah. Thaharah maknawiyah apa? Thaharatul qalb minasyirki wal ma'asi. Bersihnya hati dari kesyirikan dan maksiat. Itu thaharah itu dua. Yang dibahas di sini thaharah yang mana? Taharah hissiyah, bukan taharah maknawiyah. Taharah maknawiyah nanti pembahasannya di pembahasan yang lain. Ya. Bersih di sini. Wa thiyabaka fatahhir, umpamanya. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Ya. Walau sebagai ulama, tahir amalaka min syirki, bersihkan amalmu daripada kesyirikan. Jadi, taharah adalah kunci sholat. Wudu. Ya, bersih adalah kunci sholat. Ya, kalau tidak ada, berarti tidak sah sholat. Kemudian, thaharah itu ada bagi dua. Yang maknawi, bersih secara maknawi, secara batin. Bersihnya adalah hatinya. Bersih hati daripada kesyirikan dan maksiat. Wa kullu ma rana 'alaihi. Dan setiap hal yang akan mengotori hati. Wa hiya aham min taharatil badan. Jadi ini lebih bersih dari, lebih penting daripada kebersihan badan. Ya, kebersihan badan. Kesucian badan. Lebih penting daripada kesucian badan. Ya. Ya, ketaharatul qalbi minan nifaq wasyirki, ya. Wa yumkin an tatahaqqa taharatul badan ma wujudin najis asyirk. Nah, tetapi pembersihan badan, sucinya badan tidak akan bisa kalau masih ma wujudin najis syirk, kalau dia orang yang masih musyrik, najis itu. Orang musyrik dia berwudu, ya. Nah, ada faedahnya dia. Ya, maka yaitu taharah badan ini akan ada gunanya apabila bersih dari najis kesyirikan. Oleh situ Allah menyebutkan orang musyrik itu najis. Najis secara apa? Secara maknawi. Jadi kalau orang musyrik, orang orang Yahudi, orang Nasrani, Hindu Buddha, Majusi, segala macamnya, ya, kalau dia pegang HP kita, tidak kena najis HP kita. Ya, ya kena najis dia. Seperti kita menyentuh, disentuh oleh anjing atau babi. Tidak. Tidak najis hissi, tidak najis secara fisik. Ya, tapi secara batinnya. Baik. Secara qaul, ya. Yang kedua adalah suci hissi, ya. Itu yang lahir badan bersih, sucinya badan. Kita akan datang penjelasan lebih rinci permasalahan ini pada pembahasan berikutnya. Nah, itulah. Jadi dalam ini pentingnya thaharah, kemudian apa? Pembagian thaharah. Penting thaharah dia merupakan kunci salat. Tidak sah salat orang kalau dia tidak suci. Baik. Pembagian suci ini maksudnya dua, ada suci lahir dan suci secara fisik, suci secara batin, itu hati. Yang dibahas ini adalah yang lahir sini nanti. Nah, kemudian definisi thaharah itu an-nadhafah, bersih. Artinya suci, bersih. Nazaha minal akdar, daripada yang kotor. Ya. Yang najis, daripada najis. Tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Nah, ini juga perlu diketahui. Tetap najis seperti kotor, tidak sekotor itu najis. Ya. Mulut kita kotor, kena tanah, lumpur, tidak najis. Atau badan kita atau baju kita kena lumpur, tidak najis. Selama tidak ada najis di lumpur. Baik. Jadi, artinya thaharah, yang kedua sihsiyah. Setelah kita sebutkan, definisinya apa? Itu an-nadhafah, bersih, nazaha, suci dari kekotoran. Itu secara etimologi, secara bahasa. Adapun secara istilah adalah raful hadas wa zawal wal khabas. Nah, ini ada dua nih. Hadas wal khabas. Apa itu hadas wal khabas? Hadas adalah yaitu tidak bisa bersih dari hadas kecuali dengan berwudu atau mandi. Nah, hadas itu contohnya apa? Kalau wudu yang batalkannya adalah kantor. Itu berhadas namanya. Hadas besar umpamanya apa? Orang yang junub, orang haid, orang nifas. Nah, itu harus dia mandi wajib. Itu hadas. Tapi kalau zawalul khabas itu najis. Karena sesuatu yang najis kita, ya, sesuatu yang najis, yaitu umpamanya hewan yang tidak dimakan dagingnya, karena kotorannya kita. Nah, itu najis. Ya. Maka, kita boleh buang di situ saja. Nah, itu harus dibersihkan. Atau kotoran manusia dibersihkan, itu najis. Nah, itu beda antara hadas dengan najis. Khabas itu beda. Yang dimaksud dengan menghilangkan hadas, nah, apa hadas itu? Jadi beda antara hadas dengan najis. Izalatul wasul mani minas salah, menghilangkan hal yang melarang kita untuk salat dengan menggunakan air pada seluruh badan. Idza kana hadas akbar, apabila dia hadas yang akbar. Hadas yang akbar itu apa tadi? Menyampaikan air seluruh badan, arti junub, nifas, haid. Hadas akbar. Wa in kana hadas asghar, apakah hadas asghar, yakfi muruhu a'dha'il wudu' bi niyatin. Cukup menghilang hadas asghar itu dengan berwudu saja. Yaitu dengan niat berwudu. Ya, menyampaikan air ke semua anggota badan wudu, anggota wudu dengan niat. Itu sudah hilang hadas asghar. Kalau hadas akbar, dia harus mandi. Wajib bahasa kita. Nah, hadas akbar itu contohnya apa? Tadi junub, pemain kita sebutkan tadi. Atau haid dan nifas. Nah. Jadi hadas itu ada dua. Hadas akbar, hadas asghar. Beda antara hadas dan najis. Tadi kita sebutkan. Tetapi bila tidak ada air, maka boleh menggunakan apa? Tayamum, mayadum anhu. Menghentikan dengan tanah. Sesuai dengan sifat yang disebutkan dalam agama, tayamum. Akan datang penjelasan nanti dalam bab tayamum. Baik. Yang dimaksud dengan wazawat al-khabat, artinya menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Nah itu. Menghilangkan najis dari pakaian dan tempat. Berarti perbedaan tadi kalau hadas dengan najis atau khabas itu kalau hadas terletak pada diri manusia itu sendiri, pada jasad manusia itu sendiri, kondisinya. Tetapi kalau najis, bisa pada pakaiannya, bisa karena badannya, bisa karena tempat. Ya, itu. Jadi tidak ada namanya baju saya berhadas, tidak. Tidak ada. Tempat saya berhadas, tidak. Hadas itu hanya ada pada orang yang jadi terdapat dia, ya, hadas asgar, dia tidak berwudu. Batal wudu karena apa namanya? Kentut dan semacamnya. Hadas akbar itu penyebabnya apa adalah itu mewajibkan kita mandi, wajib mandi menyelekan air kepada seluruh tubuh dan junub, haid dan baik. Jadi ini kan pembahasan mendasar-mendasar nih. Nah, itu makanya fikih ini mendasar-mendasar. Sehingga nanti akan dikembangkan begitu menuntut ilmu. Jadi menghilangkan kalau zawal khabath, jadi kalau taharah secara istilah itu ada dua, itu yaitu raful hadas wa zawalul khabath. Raful hadas wa zawalul khabath. Al hadas wasfun qaim bi badan, itu kondisi sifat yang terdapat pada kondisi yang pada badan yang melarang seorang untuk salat. Nah, ya, salat atau tawaf, jadi masukin istilah atau untuk apa namanya tawaf, nah itu yang terhar yang bermaksudlah utahar atau yang syaratkan untuk utahar itu dua macam tadi, hadas akbar dan hadas asghar telah saya jelaskan. Baik, kemudian jadi kalau hadas hanya terdapat pada badan, tapi kalau najis khabas bisa pada badan, bisa pada pakaian, bisa pada tempat ibadah kita, beribadah kita. Baik, fatahar sihisiyya nau'an. Jadi taharah secara fisik itu ada dua macam. Taharatul hadas wa takhassus badan. Bersih dari hadas itu khusus dengan badan. Taharatul khabath, bersih daripada najis, bisa pada badan, bisa pada pakaian, bisa pada tempat. Nah, jadi kalau salat kita maka disyaratkan taharatul badan wal libas wal makan. Jadi badan kita lepas dari hadas atau najis, bersih dari najis. Pakaian yang kita pakai juga tidak bernajis. Tempat kita beribadah juga tidak bernajis. Nah itu. Jadi ada zawal apa tadi? Raful hadas wa zawal khabas. Itu dependisi taharah di dalam istilah. Baik. Wal hadas nau'an. Tadi kita sebutkan hadas itu ada dua. Apa hadas tadi yang berkenaan dengan sifat pada diri, pada badan. Hadas asghar. Ya. Wa huwa yajibu wudu. Itu hadas asghar mewajibkan berwudu. Wa hadas akbar yajibul ghusl. Wa huwa yajibu bihi al-ghusl. Yang mewajibkan mandi. Jadi beda, hadas asghar itu mewajibkan wudu, hadas akbar mewajibkan mandi. Penyebab-penyebab hadas asghar tadi kita umpamanya buang air kecil atau buang air besar, kentut. Hal-hal yang membatalkan wudu lah. Nah, wajib mewajibkan wudu, ada akbar mewajibkan mandi, seperti apa akbar yang wajib mandi adalah tadi disebutkan orang yang junub atau bermimpi atau haid dan apa. Baik, wal khabas salah satu anwa. Nah, kalau najis khabas tadi ada tiga macam, ada yang wajib dicuci dibersihkan, ada yang cukup untuk disiram saja, ada yang cukup dihapus saja. Nah, ini banyak nanti contoh-contohnya ini. Ya. Contoh harus dicuci, buang air kecil, buang air besar kita atau najis yang ada pada pakaian kita dibuang aja. Dibersihkan, ada tempat-tempat kalau kita dibersihkan aja. Yang nadhah ini disebutkan contoh seperti tipisnya anak yang belum mengkonsumsi makanan, masih minum dari susu ibunya. Itu cukup dipercikan air kena pipisnya. Nah, almasah atau dihapus. Nah, hilangkan kalau ada najis, ya dihapus kotoran apa pada tempat kita dihapus. Baik, masalah yang kedua. Nah, air yang bisa dijadikan untuk bersuci. boleh enggak bersuci dengan air apa namanya? Atau dengan jus namanya, kan air mint jus. Ini akan datang penjelasan. Bersuci butuh kepada sesuatu yang bisa membersihkan, ya tathahharu bihi, yang untuk kita bersih dengannya. Yuzalu bihin najis, yang bisa menghilangkan najis, wa yarfu bil hadas, yang bisa mengangkat hadas. Apa itu? Adalah air. Nah, kalau hadas tadi kalau enggak ada air boleh dengan tayamum. Kemudian wal ma'u alladhi yahsul bihi taharah wal ma'u tahur. Dan air yang bisa digunakan untuk bersuci itu air yang suci. Apa definisi air yang suci? Tahir bi dzati, airnya suci dalam zatnya, mutahhir li ghairi, dan bisa mensucikan yang lainnya. Tahir bi dzatihi wa mutahhiru li ghairihi. Bersih suci zatnya dan juga bisa bersihkan untuk yang lainnya, membersihkan yang lainnya. Yaitu air yang asli. Ala khalqatihi, asli. Ya, ala sifatil ladzi khalaq, yaitu yang dengan bentuk sifat yang diciptakan Allah datangnya air itu. Baik air turun dari langit, air hujan ataupun salju ya, atau embun ya. Batu embun, kalau itu ada salju. Atau air yang mengalir di muka bumi seperti sungai atau mata air atau air sumur atau air laut. Nah, jadi itu air yang bisa dijadikan untuk bersuci. Air hujan, salju, embun atau sungai atau mata air ya. Dan sumur atau laut. Di qouli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yanzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ya Allah menurunkan atas kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Jadi kami turunkan dari langit air yang suci. Juga sabda Rasulullah SAW, Allah maghfirni min khotayaya bima'i wa salji wa bar. Ini sabda Rasulullah SAW, ya Allah bersihkanlah aku dari dosaku itu dengan air, dengan salju, dengan embun. Dan juga sabda Rasulullah SAW tentang air laut. Boleh enggak berduduk dengan air laut? Boleh. Itu sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu ahillu maitatuhu. Itu airnya suci dan halal apa yang mati di binatang laut yang mati itu halal. Enggak perlu disembelih. Ikan mati di laut halal diambil. Ya. Apa saja binatang laut maksud binatang laut. Bukan binatang darat mati di laut. Beda ya. Bukan binatang darat mati di laut. Ya. Ya maksud ini binatang laut mati itu halal. Baik. Kemudian wala tahara bima'in ghairil ma', tidaklah sah bersuci dengan benda yang cair selain air. Seperti apa? Cuka, bensin, ya. Produk dengan bensin. Wal asir atau jus-jus, ya. Wal limun, ya, air limun. Ya. Wa ma syabaha dzalik atau yang seperti yang semisalnya. Boleh. Benda cair dia bukan kita benda cair yang tadi benda cair. Kalau enggak boleh selain air. Seperti apa? Cuka, bensin, ya itu kemudian apa? Tadi jus-jus dan ya, limun dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Falam tajidu ma'an fatayammu sa'idan tayyiban." Maka kalau tidak dapat air, Allah tidak menyuruh kita untuk berwudu dari air kelapa, air limun, tidak. Tetapi adalah Allah menyuruh kita untuk bertayamum dengan tanah yang bersih, yang suci. Jika kalian tidak dapat air, maka bertayamum dengan tanah yang suci. Maka seandainya boleh bersuci dengan segala benda yang cair selain air, tentulah Allah akan memindahkan, menyuruh untuk berwudu dengan ketika tidak air, tidak ada air. Tentu Allah tidak menyuruh kita untuk menggunakan tanah sebagai tayamum. Baik, jadi itu adalah jenis air yang bisa untuk digunakan bersuci. Baik. Masalah yang ketiga, nah ini kan bahasan-bahasan sederhana, yaitu apabila air dicampuri oleh yang najis, gimana solusinya? Nah, bagaimana sifatnya? Ya. Kita punya air di rember di rumah, kena najis. Air apabila dicampur dengan najis, merubah salah satu dari sifatnya, yang tiga. Bau, atau apa ya, berubah rasanya atau warnanya, berubah rasanya atau warnanya, maka bahwa najisun bil ijma, maka ini adalah najis sesuai sepakatan para ulama, tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudu ataupun untuk mandi. Falayar fal hadas, maka dia tidak mengangkat hadas, hadas asgar atau hadas akbar tadi. Ya, orang junub tidak boleh. Dan juga tidak membersihkan najis. Ya. Baik air itu banyak atau sedikit. Banyak atau sedikit apabila berubah salah satu sifatnya tadi, rasanya, baunya, dan warnanya. Yang merubah itu najis. Ya. Tidak boleh. Apabila najis masuk ke dalam sebuah air, tempat air, dan air itu berubah warnanya karena najis itu, atau apa namanya, berubah rasanya atau berubah apa namanya itu, baunya, itu tidak boleh digunakan. Adapun bila air masuk najis tapi tidak merubah rasa, warna, ya, dan baunya, fa'inkana, jika air itu banyak, lam yanjus wa tahsul bihi wa tahsul taharabi, karena boleh digunakan untuk mandi. Bila air itu tidak berubah dan airnya banyak. Airnya banyak dan tidak merubah salah satu sifat. Fa'inkana kasir lam yanjus. Jadi, wa'ama inkana qalil fa'yanjus. Ya, tapi bila airnya sedikit, ya, masuk najis, maka itu tidak boleh. Ini menurut mazhab ya Hambali ini. Juga menurut Syafi'i kalau tidak salah demikian. Wala tahsul taharabi, tidak boleh digunakan untuk bersuci apabila airnya sedikit masuk najis. Walaupun tidak merubah warna dan apa namanya? Baunya ataupun bau, warna dan rasanya. Nah. Apa ukuran air banyak sedikitnya air itu? Nah, umumnya sebut kulatain, itu disebut kulatain, ini sering dalam kitab kita, yaitu bila airnya dua kulah lebih atau lebih masuk najis, tidak merubah salah satu dari sifatnya air tadi, yaitu rasa, baunya, dan warnanya, maka airnya najis, maka airnya tidak najis. Kalau nggak sampai dua kulah, maka itu airnya kena najis. Nah, disuruh lihat catatan kaki itu nomor satu. Apa ukuran itu dua kulah? Itu maksudnya itu. Kulah itu apa dalam bahasa Indonesia? Ini dua. Ya, apa itu tempat air yang ada di kamar mandi itu. Kalau air itu sampai 160 liter. Atau 160 setengah. Ya. 160,5 liter. Maka, apa namanya? Ini disebutkan. Al-kulah ya jurrah. Jama'uha kulal wa kilal wa hiya tusawi ma yuqarib, yaitu sekitar 93. Ya, satu kulahnya 93 sok. Satu sok itu adalah sekitar 160 lebih dari ya 160 setengah liter dari air. Baik. Itu ukuran apa? Banyak air yang kalau sampai sekian liter, jatuh najis, tidak merubah salah satu sifat air itu, maka airnya suci. Airnya suci. Tapi bila kurang, jatuh najis, walaupun tidak merubah, airnya najis. Ini menurut pendapat, kalau nggak salah ini mazhabnya Hanabila dan Syafi'iyah. Baik. Dalilnya mana di sini? Dalilnya ada berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah bersabda, innal ma'a tahur la yanjusuhu syai'un. Sebenarnya air itu suci, tidaklah menajiskan sesuatu pun. Dan hadis Ibnu Umar, yaitu An Rasulullah qaal, idza balagha al-ma'a kullatayn lam yahmil khabath. Apabila air itu sampai dua kulah, dua baskom besar gitulah bahasa kitanya, dan tidak lam yahmil khabath, maka tidaklah dikotori oleh najis. Apabila tidak merubah, air kita sampai dua kulah atau dua, ukuran tadi 165 liter tadi, ya, itu ada najis masuk situ, ya, itu tidak, atau kita umpamanya lagi atau di situ ada kelihatan kotoran, ya apa namanya, yang najis, maka air itu tidak najis bila wakulah, selama tidak merubah apa namanya warna, rasa dan baunya. Baik. Masalah yang keempat. Nah, terus ini. Itu kalau air dicampur yang oleh benda yang najis. Sekarang air dicampur oleh hal yang bersih. Tidak najis. Gula-gula, makanan, atau apa sesuatu jatuh. Kalau yang najis seperti kotoran manusia tadi kita sebutkan. Ya. Baik. Atau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Baik. Di sini pembahasan yang keempat adalah apabila air dicampur sesuatu yang suci. Air apabila dicampur sesuatu benda yang suci, seperti kertas, kayu, sabun, senan, pohon sidir, selainnya, dari benda-benda yang suci, bersih, walam yuzalikal mukhalid alaih, tetapi tidak dominan. Ya. Kalau air sabun, sudah air sabun semua, gitu ya, enggak beda lagi, sudah perubahan namanya. Sudah air sabun, maka enggak sah. Tapi kalau sabun jatuh ke dalam tempat air kita, pasai anda utahur, ya juzu tatahur bihi minal harus wa najas. Maka air itu bersih. Boleh digunakan untuk mandi dan beruduk. Ya, mandi dan beruduk. Mandi besar, mandi dan beruduk. Karena Allah SWT berfirman, wa in kuntum mardha ala safar aw ja'a ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban fa tawwibu wujuhakum wa aydikum. Jadi apabila kalian, jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau datang kepada kalian salah seorang kalian melakukan buang air besar wa'id atau kalian menyentuh wanita, kalian tidak mendapati apa namanya air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, maka famsubi wujuhikum wa'idikum. Jadi bertayamum itu adalah sapu muka kalian dan tangan kalian. Maka lafad ma' kata-kata air di situ adalah nakira, yaitu fi siyaq nafi falam tajid maka ta'um falam tajid ma'an. Ma'an di sini nakira, yang belajar bahasa Arab ma'an itu tidak ada alif lamnya, ada tanwin tandanya nakira, dan sebelumnya ada nafi falam, huruf nafi, maka mencakup semua air, tidak ada perbedaan antara air yang apa namanya air murni atau air yang campur, selama tidak merubah namanya tadi juga ya. Air tercampur baik sampai dua kula atau kurang dari kula, tapi yang mencampurnya dalam benda yang suci, maka itu boleh beruduk selama tidak lebih dominan. Ya. Kita punya air satu ember, jatuh sabun sana, boleh kita beruduk? Boleh. Selama tidak air tadi merubah jadi air sabun. Kalau sudah berubah air sabun, ya sudah tidak air lagi namanya, tidak air pun, sudah air sabun namanya. Kita punya air satu maskam, jatuh ke sana baju kita, ataupun makanan, gula-gula, atau apa, benda yang bersih, suci, tidak masalah. Ya. Atau ada air sirup jatuh ke sana, tapi tidak menjadi merubah, menjadi air sirup, ya lebih dominan air sirup. Nah. Tapi selama itu masih tidak menjadikan lebih dominan, disebut di sini, walam yaghlibu dhalika mukhalid alaihi, tidak menguasai mencampur telah menjadi lebih dominan barang yang mencampuri itu dari air sehingga berubah namanya air sabun. Selama itu tidak terjadi, maka airnya boleh dipakai untuk beruduk. Baik. Dan juga sabda Rasulullah SAW kepada wanita yang memandikan mayat itu, seorang wanita yang kumna bitajhim nati, yaitu wanita yang mandikan anaknya yang meninggal, iksil nasalasan aw khamsan, mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari hal itu jika hal itu kalian lihat diperlukan, bima'in wa sidrin, itu campur dengan air itu dengan sidir. Jadi berarti kan campur antara sidir, daun sidir digunakan untuk mandikan mayat, kan dicampur ke air. Wa ja'alna fil akhirah kafura, dan juga air itu campur kafur barus, ya kafur ya, barus usyam kafur, jadi boleh dicampur, itu dalil, itu bersih. memandikan mayat kan mensucikan mayat. Ya. Ini boleh. Selama tidak lebih dominan sehingga merubah bentuk air. Merubah apa namanya nama air. Boleh. Ini dalil belah benda bersih mencampuri air selama tidak mengalahkan unsur airnya. Ya. Seperti kita katakan tadi sabun pokoknya. Kalau sabun air sabunnya satu ember jatuh kayak satu ember yang semisalnya atau lebih kecil itu kalau dimasuk itu kan artinya air sabunnya berubah. Tidak jadi air sabun. Itu tidak boleh. Tapi selama tidak merubah jadi air sabun itu boleh saja. Walaupun pokoknya satu gelas cemplung ke satu ember. Nah, tetap boleh selama tidak merubah namanya. Tidak melebihi apa namanya unsurnya atau tidak lebih dominan. Baik. Kemudian yang kelima pembahasan adalah hukum menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci. Maksudnya apa? Sisa air dipakai untuk mandi atau untuk berwuduk oleh orang lain atau dia sendiri. Nah, bagaimana hukumnya? Mana hukumnya? Kita selesaikan insyaallah. Selesai kita bab taharah insyaallah bab kedua kita masuk insyaallah. Teman kenapa? Hukum menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci. Nah, air yang sudah dipakai untuk bersuci seperti air yang terlepas dari bekas uduk seseorang atau bekas mandi seseorang ya, bagi orang lain, ya, maka itu mutahhir li ghairi ala sahih, maka boleh digunakan untuk bersuci lagi sisa air mandi atau sisa dari air beruduk. Yarful hadas wa yuzilun najis, itu akan mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf thalatha, selama tidak merubah sifat air tadi yang tiga. Baunya, rasanya, dan warnanya. Mana dalilnya? Nah, bolehnya demikian, karena sebutkan dalil. Di sini keistimewaannya, setelah kita amati ini pembahasan ini, setiap pembahasannya ada khilaf para ulama, selalu disebutkan dalil di sini. Tapi tidak perhatian pembahasan jadi kesepakatan para ulama, beliau tidak terlalu banyak, tidak dibahas terlalu panjang dalil di sini. Jadi bukan dalilnya terlebih rinci. Maka kalau menurut Syafi'iyah, kalau nggak salah ini tidak air musta'mal menurut mereka yang digunakan. Sudah dipakai untuk bersuci oleh orang lain, tidak boleh pakai bersuci lagi. Tapi ini boleh. Dalilnya mana? Bahwa Nabi SAW apabila berwudu, ini para sahabatnya hampir berebut-rebut untuk wudu beliau. Nabi SAW sabah ala Jabir, dan juga Rasulullah SAW memberikan, menyerap kepada Jabir dari wudunya. Ya, izkana maridan, ketika beliau sakit. Ya. Walau kana najisan lam yajuz fi'l dzalik. Lam yajuz fi'l dzalik. Kalau seandainya najis tentu tidak boleh. Katilah Nabi SAW dan sahabat-sahabat dan wanita-wanita kanu yatawadhu'una fi aqdal wal atwar. Jadi dalam apa namanya bejana ya. Yang sama atwar ini dimaksud inna yashrub fihi. Atwar itu adalah bejana tempat minum. Kemudian mandi fil jifan. Jifan itu adalah kalqasah, itu ember lah. Ya, mereka mandi bersama di situ. Yang airnya juga jatuh ke sebagian di sana ketika mandi itu. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyatil yaqa' ma'in min al-mustamad. Karena percikan-percikan air ketika mandi, kita mandi di ember di bawah, kita berdiri atau apa sih, ada percikan-percikan sisa air jatuh ke sana. Dan juga kisahnya Aisyah juga pernah berwudu bekas selesai dari wudunya Rasulullah SAW. Nah, ini di antara dalil bolehnya berwudu dari sisa air orang yang menggunakan untuk wudhu, ya, umpamanya ada air seember, ya, seorang ibu mandi sebelumnya atau ayah, seorang bapak atau seorang suami mandi sebelumnya yang itu untuk mandi jenabah. Kemudian masih sisa boleh dipakai oleh istrinya, masih boleh untuk mandi jenabah juga. Baik, ini yang dimaksud dengan air musta'mal itu boleh nggak dipakai untuk mandi mensucikan nggak? Itu yang maksud di sini. Dan juga juga kena sabda Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah ketika dalam keadaan junub, in kana mu'min la yanjus. Jadi kalau orang beriman tidaklah najis. Wa idza kana kadzalika fa innal mad la yafqadu tuhuriyatu tuhuriyatahu bi mujarrad mumasatihi lahu. Jadi air tadi tidak berubah kesuciannya dengan sebab menyentuh air tersebut. Baik. Ya, pembahasan yang keenam, bagaimana air sisa minum binatang atau manusia. Boleh enggak berwudu? As-su'ru ya, ma baqiya fi ina, itu tuhur itu sisa yang tersisa di dalam bejana, dalam gelas setelah diminum oleh seseorang dari bejana tersebut. Baik itu fal adami tahirun, jika manusia adalah bersih, wasu'ru tahir, ya, manusia itu sisa juga suci. Baik dia orang muslim atau orang kafir, maka sisanya dia itu boleh dipakai untuk berwudu. Ya. Atau dia orang yang minum itu dalam keadaan junub atau haid, maka sisanya juga boleh berwudu. Di mana Rasulullah SAW terdapat dalam hadis yang saya berdasarkan di sana, al-mu'min la'yan. Mu'min itu tidak apa nama? Al-winjis atau winjus. Tidak menajisi, ya. Atau mu'min itu tidak najis. Juga dari Aisyah bahwa ia pernah minum dari ina, dari suatu bejana, dan dia keadaan haid. Lalu Rasulullah mengambilnya. Maka Rasulullah meletakkan mulutnya di tempat mulutnya Aisyah. Itu tidak najis. Dalil ketidaknajisan sisa dari minum seseorang. Dari minum manusia. Telah bersepakat ulama tentang sucinya sisa minuman binatang yang dimakan dagingnya dari binatang. Jadi sisa minum kerbau, sisa minum kambing, sapi. Ya. Jadi kalau yang dimakan dagingnya, sisa minumnya itu suci, boleh dipakai untuk mandi atau untuk betulan pemanya. Ya, ada bejana kita dekat di luar pemanya. Tiba-tiba datang sapi atau kambing dekat ke sana, haus minum, itu udah pergi. Nah, boleh nggak sisa yang dipakai untuk wudu? Nah, ini boleh. Baik. Kemudian wa ma malaikal lahmu kastiba wal himar wal humur, ya. Adapun binatang tidak dimakan seperti apa? Binatang buas, ya. Tidak boleh dimakan pemanya, atau himar, ya. Atau keledai, ya. Keledai dan lainnya. Pendapat yang sahih, nah, kalau mengatakan sahih berarti ada khilaf pada ulama. Jadi kalau di sini disebutkan an-nuqsar thahir, boleh. Jadi kita ada bejana di luar, kelihatan ada lewat pemanya di situ binatang tidak boleh dimakan, atau singa atau apa namanya? Binatang buas, minum dia, boleh. Ya. Pokoknya di apa namanya? Di hutan ada apa namanya? Genangan air. Ya mungkin untuk kita berwudu, tapi kita sebelum melihat ada binatang yang minum di situ. Binatang tidak boleh dimakan, maka airnya boleh dipakai untuk berwudu dan mandi. Ya. Wala yu'sar fil ma wa bi khasan idza kana al ma katsiran. Apalagi kalau airnya banyak. Adapun bila airnya sedikit diminum di situ binatang tidak boleh dimakan. Ya. Dekan rumah kalila air sedikit, wata air bisa wisar bihiminhu, tapi berubah air tadi, berubah warnanya atau berubah apa namanya itu rihuhu, baunya dan rasanya, maka itu bernajis kerja sedikit jika diminum di situ binatang yang tidak dihalalkan dimakan. Baik. Dalilnya mana? Ya hadis yang lalu dari fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu min dawabit wasiba, ya, yaitu ya, apa yang diganti dengan dirinya dari binatang dan binatang buas. Idza balagha al-ma' al-qulatain lam yahmil al-khabath, ya, lam yahmil al-khabath, apabila air itu sampai dua kulah tidaklah bernajis. Dan sadar Nabi SAW tentang kucing, waqad syaribat minal ina, jadi kucing minum sebuah jana kita, ember kecil, hanya cukup untuk wudu saja. Minum kucing di situ, bersih enggak? Bersih. Ya. Innaha laysat minan binajis, kata Rasulullah SAW, bahwa kucing tidak najis. Innama hiya min tawafin, karena dia adalah orang-orang yang ada di sekitar, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kalian. Wa nu yashakul taharus minha fil ghalib, karena hal itu juga menyulitkan untuk menjaganya secara umum. Kalau kul Nabi najis itu riha, kalau seandainya kita katakan ya, bernajisnya sisa minum kucing itu, wajib ghusl asya lakana bidzalika masyakkah. Ya, ataupun wajibnya membersihkan segala hal yang disentuh oleh mulutnya, tentu akan membuatkan kesulitan kepada kita. Wahiyya marfu'an hadil ummah, hal inilah yang diangkat dari umat ini. Adapun sisa minum anjing dan babi, maka itu najis. Katakanlah khinzir, ya. Jadi kalau binatang yang tidak dimakan tadi, umpamanya harimau binatang itu, sisanya minumnya boleh diuduk untuk mandi. Yang tidak boleh apa? Yaitu anjing dan babi. Tidak boleh. Adapun dasarnya adalah anjing dari Abu Hurairah, ya, tidak boleh minum sisa anjing. Nah, kalau anjing ada, kita punya bejana, anjing minum di situ. Boleh uduk enggak? Boleh mandi enggak? Enggak boleh. Ada dalilnya ada dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Tuhur ina ihadikum idawalagal. Tuhur ina ihadikum idawalagal fihilkal ayyugasilahu yaktilahu sabah maratin. Aulahu Nabi Turab. Rasulullah bersihkan ina seseorang, bejana seseorang kali apabila minum di situ anjing, itu dia bersihkan, dia basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Nah, ini buktinya, tidak sucinya, kita minum anjing. Nah, karena Rasulullah suruh membersihkan ina kita, bejana kita. Adapun babi, karena najisnya, dan kekejiannya, dan kotorannya, dan kekotoran yang kejijikannya, ya. Qala ta'ala fa innahu rijsun, Allah menyebutkan babi itu adalah rijsun. Najis, ya, berat. Rijis, kata rijis lebih keras dipakai kata najis. Rijisun itu mengandung kekejian dan juga kenajisan. Baik, itulah beberapa pembahasan kita tentang masalah taharah. Insyaallah bab yang kedua adalah tentang aniyah. Itu memakai alat-alat bejana. Ya, hukum-hukum bejana. Jadi dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk makan dan minum. Nah, apa hukum-hukum ini sini bejana yang boleh dipakai, bejana yang tidak boleh. Dan seterusnya apa pula hukumnya memakai bejana atau alat-alat untuk makan peralatan-peralatan masaknya orang kafir dan segala macam. Kan insyaallah pada jumpa kita yang akan datang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab, itu kenapa kita bahas seperti ini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Tinggal sekitar 2 menit atau 5 menit ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan diarahkan ke HP Ustaz. Ustaz, untuk nanti kan kita ada soal untuk diberikan kepada peserta daurah. Kira-kira Ustaz berkenan untuk menyampaikan satu soal Ustaz? Apa penitia enggak bisa buat soal ya? Tadi bisa di apa minum pemanya dari bejana bekas minum kucing. Apa hukum berwudu dari air sisa minum kambing? Satu soal aja mungkin Ustaz ya. Apa hukum dari ini Ustaz? Apa hukumnya berwudu apanya jika sabun jatuh ke dalam air ember air, air yang ada dalam ember. Boleh wudu situ enggak? Baik. Jadi itu dijadikan pertanyaan Ustaz ya. Berwudu dari air kelapa. Iya banyak itu pertanyaan. Betul betul Ustaz. Gampang lah. Baik Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan diarahkan ke Ustaz. Apa perbedaan antara al-hadas dengan al-khabas? Kan ada tadi itu. Hadas yang datang pada badan kita, kondisi yang diangkat hanya dengan melakukan wudu atau mandi. Naam Ustaz. Al-khabas enggak. Dia bisa pada badan, bisa pakaian pada tempat. Banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Baik Ustaz, nanti diserahkan kepada tim soal kita untuk membuatkan soal Ustaz. Ya. Kalau kadang-kadang waktu kita enggak cukup. Baik Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Baik. Sampai saat ini masih belum ada pertanyaan kayak. Ya, belum ada pertanyaan, Mas. Belum ada pertanyaan ya. Nah, Ustaz, berarti pertemuan berikutnya hari Sabtu, Ustaz ya, jam 8 malam. Ya, insya Allah. Nah. Dengan bab ya, kedua, aniyah, hukum-hukum bejana, Ustaz ya, judulnya. Ya, tentang hukum, perkara hukum bejana. Perkara hukum bejana. Nah, Ustaz. Sudah dapat belum yang terjemahan bahasa Indonesianya? Para peserta diarahkan untuk membeli kitabnya, Ustaz. Kitab terjemahannya, Ustaz. Kita sudah arahkan model buku apa kitabnya, dan mereka diserahkan untuk memilih beli di mana, Ustaz. Tepadol, Mas Kuro, Ustaz. Kalau pertanyaan masuk ini? Oh, ada. Tepadol, Ustaz, Mas Kuro. Anda pernah mendengar bahwasanya orang awam wajib taklid kepada ulama. Apakah ucapan ini benar dan siapa yang dimaksud dengan awam? Baik. Taklid yang dimaksud di sini adalah bagi orang awam yang tidak bisa belajar, yang belum sempat belajar. Ya. Yang dimaksud taklid ini adalah dalam bukan dengan setiap persoalan dia. Masalah-masalah yang dia tidak juga apa namanya mendapatkan pendapat ulama lain dan dia tidak ada punya bertanya yang lain, tetapi dalam memilih seorang fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, Allah menyuruh kepada ulama kalau dia tidak tahu, tapi bukan artinya dalam persoalan-persoalannya yang memang itu orang awam pun tidak akan mengetahu, kan tidak semua orang awam tidak semua permasalahan orang awam tidak mengetahui. Ya, ada masalah-masalah yang sudah umum diketahui atau memang sekali tidak belajar. Maka bukan berarti dia taklid yang salah persoalan. Tapi perkara-perkara yang rinci, perkara yang besar, perkara-perkara yang rumit. Ya. Kemudian, dan di saat-saat, suatu saat boleh saja dia. Tetapi yang lebih tepatnya adalah dia tetap orang awam disebut dengan bukan taklid buta. Ya. Ketika dia tidak menemukan, tapi ketika seandainya ada orang lain menjelaskan pertanyaan yang dia tanyakan kepada yang dia taklid sebelumnya dan mendapatkan penjelasan ada dalilnya, maka dia wajib mengambil dalil, mengambil penjelasan yang terpengaruh oleh dalil. Taklid itu kan itiba qaul ghair bila dalil, mengikuti ibaratnya orang dihitung seperti sapi hidungnya gitu. Jadi dia tidak punya pilihan, mengikutnya. Dan yang lebih tepatnya untuk orang awam itu adalah yaitu muttabi', mengikuti. Maksudnya apa? Bertanya kepada ulama yang dipercaya ilmunya dan apa dalilnya sini, maka dia percaya. Kalau taklid itu dia bertanya pendapat tanpa tahu dalilnya sama sekali. Nah, maka ada rukhsah, ya, ada ulama menyebutkan taklid. Tapi kalau taklid bagi orang awam artinya yang tidak belajar agama sama sekali, tentu ini sangat jaranglah terdapat di kaum muslimin. Mereka yang sama sekali, mungkin mereka yang sama sekali tidak pernah ke majelis taklim, tidak. Dan juga bukan dalam setiap persoalan yang dijelaskan Pak Bulat. Yang masalah-masalah yang butuh kepada penjelasan yang lebih detail, rinci. Kalau kita ambil misalnya sebagian ahli-ahli masyarakat, kan ada taklid kepada ulama mereka. Seperti orang Syiah itu. Nah, kan taklid yang bertanya, umpamanya salat itu umpamanya begini-begini, atau harus pakai batu, segala macam. Kan banyak sekali itu fatwa-fatwanya yang kadang-kadang orang awam saja sudah tahu itu sudah nggak masuk akal gitu maksudnya. Nah, jangan sampai taklid seperti itu. Itu taklid yang mazmum. Sampai dalam setiap perkara, kemudian tidak mau keluar dari pendapat imam yang dia ikuti. Kalau keluar angin kentut dari kemaluan wanita itu apa membatalkan wudu, Ustaz? Anda ketahui ada istilah masalah yang lagi, Ustaz. Walau kalau kentut tidak pada kemaluan keluarnya, ya. Maka itu kadang-kadang mungkin angin yang terkepung. Itu tidak itu yang afwan kalau dari pengertian kentut fusa ataupun itu dapat keluarnya bukan di situ. Ya. Makanya akhruj min sabilain, ya, yang memang apabila sabilain kalau pada kemaluan ya air seni atau romani dan ataupun mazi itu yang membatalkan wudunya. Ya. Tapi kalau di tubuhnya atau itu kentutnya atau kotoran buang air besar. Jadi karena itu tidak dihitung posisi yang sebagai kentut karena tidak pernah. Wallahu a'lam, itu yang anda ketahui dari pendapat yang lebih kuat. Ya. Dan kadang-kadang kalau merasa kentut saja, Rasulullah SAW ada dalam hadis menyebutkan apabila kadang-kadang setan itu menghembus pada bagian-bagian itu, ya, agar kita ragu dalam sholat kita. Maka Rasulullah sampai il anta jidu riham au tasma'u sautan. Kecuali ada bau atau terdengar suara. Ya, kadang-kadang kan hanya karena bagian daging di situ bergeser saja betul kentut sebetulnya gitu loh. Nah, wallahu a'lam. Baik. Itu beberapa pertanyaan dapat kita jawab. Ada dua pertanyaan masuk. Demikian untuk jumpa kita kali ini. Ustaz. Ustaz, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Didat, Ustaz. Ya, gimana? Syukran jazakumullah khair wa fikum barakallahu, Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita pada malam hari ini. Alhamdulillah peserta sudah hampir mendekati 100 orang, Ustaz. Alhamdulillah. Dan ya, semoga nanti ketika kita mulai di hari Senin, di hari Kamis pekan depan ya, Ustaz ya. Berarti hari Sabtu ini masih mukadimah ya, Ustaz? Nah, ini udah bukan mukadimah lagi. Kita udah masuk materi. Oh, udah masuk materi ya, tadi, Ustaz. Sudah materi. Sudah awal kita baik, Ustaz. Bahkan kitab Thaharah sudah kita bahas bab yang pertama. Besok kita bab yang kedua. Oh, berarti ya baik, Ustaz. Berarti ada kesalahan di pendaftarannya, kan kita buka sampai dengan tanggal 28 itu, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz. Mereka juga mau ikut nanti lanjutannya. Baik, Ustaz. Nah, berarti nanti kita akan umumkan di grup nanti, Ustaz, di grup Telegramnya. Ya, bagi yang tidak mengikuti pelajaran pertama, mereka masih bisa mengikuti di media sosial Facebook kah, atau YouTube, masih ada tersimpan. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Berarti untuk selanjutnya hari Sabtu ini udah kita mulai, Ustaz ya. Dari sekarang dan insya Allah nanti bukunya juga kita sudah sarankan kepada peserta biar bisa mengikuti, Ustaz. Baiklah, Ustaz. Syukran jazakumullah khair wa fikum barakallahu, Ustaz. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah bergabung pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan memang kita tidak membahas khilafiyah-khilafiyah. Ini hanya pokok-pokok bahasan, yang inti-inti, yang kira-kira sangat harus kita ketahui di dasar-dasar ilmu dulu. Nanti baru kalau kita ada waktu lagi mau membahas kitab yang lebih rinci masalah khilafiyah dalam bahasan lebih bahas lagi, bisa kita bahas punya kitab Tubuhul Salam atau Nailul Autad, di sana yang membahas kitab-kitab lebih rinci khilaf para ulama ya, atau syarahnya Mudatul Ahkam ya, ataupun syarahnya Bulughul Maram dari kitab Bulughul Maram ya, itu bisa Mudatul Fiqh, dan kitab-kitab ulama yang bahas lebih luas ya, atau para ustaz-ustaz yang lain bisa diikuti kajian mereka. Tapi ini ada bahasan yang ringkas dan pokok-pokok dalam inti-inti dari pembahasan fikih, dan tetapi pembahasan ini akan membahas berbagai bab fikih, bukan bab salat saja, bukan taharah saja, akan bahas masalah warisan, jihad, dan berbagai persoalan-persoalan lain jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.